Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya ibadallah. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi. Faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa taqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ya ayyuhannasu taqu. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلى الله عليه وسلم ورسى خير تيفي dimana pun anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sampai dengan hari ini. Telah kita masuki hari keempat di bulan Sya'ban tahun 1439 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita mendapat kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesempatan waktu, kesempatan semangat, dan kesempatan terindah insyaallah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Ada isyarat-isyarat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan banyak motivasi dan isyarat amalan untuk mempersiapkan diri sebelum kita memasuki bulan Ramadhan. Nah, bagian ini insyaAllah nanti kita akan maksimalkan pada pertemuan kita terakhir di pekan depan sebelum memasuki bulan Ramadhan. InsyaAllah untuk pembahasan Muslim Zaman Now hari ini kita akan selesaikan, sehingga pekan depan kita akan masuki bahasan khusus menjelang atau persiapan ke bulan Ramadhan. Hari ini saya berikan satu gambaran, satu hadis Nabi saya sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah mengawali bulan Sya'ban, sehingga dengan hadis ini kita bisa praktekkan bahkan mungkin insyaallah sepekan ke depan sebagai persiapan untuk bahasan kita selanjutnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1969 sampai 1970, bahkan juga di hadis Muslim nomor hadis 1156. Teman-teman sekalian, ada kesaksian dari Sayyidah Aisyah, anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis ini disampaikan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan, fokus baik-baik bima makna ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa Ramadannya illa fi Ramadan, menyempurnakan puasanya kecuali di Ramadan. Baik, jadi kalau beliau menyempurnakan puasa maksudnya sebulan penuh awal sampai akhirnya, itu beliau lakukan dalam Ramadan. Tidak pernah disaksikan Sayyidah Aisyah kecuali saat Ramadan. Tapi yang paling menarik, dan saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban, banyak menunaikan puasa sunnah melebihi apa yang saya lihat di bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban, singkat hadis ini ingin menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak atau memperbanyak menunaikan puasa sunnah. Saya ulang, memperbanyak menunaikan puasa sunnah. Salah satu manfaatnya kata para ulama lewat keterangan di hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis ini yang disampaikan Sayyidah Aisyah ingin memberikan gambaran pada umatnya agar membiasakan diri berpuasa sebelum sampai ke bulan Ramadan. Sehingga baik tubuh kita, fikiran kita, dan juga aktivitas kita itu bisa terbiasa menjalani berbagai hal kebaikan, sehingga saat sampai kepada Ramadan, aura tubuh dan aktivitas kita sudah mudah untuk menyesuaikan. Jadi kalau kita terbiasa puasa memperbanyak di bulan-bulan ini, insya Allah ketika sampai Ramadan tiba nanti, kita tubuhnya sudah tidak kaget lagi. Tubuh kita sudah terkondisikan dan mudah kemudian diadaptasikan dengan puasa. Demikian kalau cara puasa kita benar, puasa itu kan dijalani cuma dua intinya. Satu, mengerjakan berbagai ibadah yang mulia. Yang kedua, meninggalkan segala tindakan yang tidak pantas. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Itu inti puasa. Jadi ketika Anda puasa, akan banyak ujian mengerjakan kebaikan-kebaikan. Peningkatan sholat, peningkatan bacaan Al-Quran, peningkatan sedekah, peningkatan kebaikan-kebaikan yang lain. Bersamaan dengan itu, bukankah saat puasa Anda mencegah maksiat, tahan marah, tahan mencela orang lain, tahan berbicara yang kotor, tahan memandang yang tidak elok, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka biasakanlah semua itu, kalau sudah jadi kebiasaan, nanti saat masuk Ramadan, kita tinggal mengisi dengan kemuliaan-kemuliaan amal yang lainnya. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan, sekaligus mengajak pada diri pribadi dan kita semua, mulai hari ini, ayo kita share kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan. Dan saya mohon pada Anda, berhentilah kemudian, atau berlatihlah Anda untuk menghentikan segala hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Ya, termasuk misalnya mudah menuliskan hal yang tidak baik, mudah bicara hal yang tidak penting dan sebagainya. Mulai hari ini tinggalkan. Termasuk saya sarankan pada Anda dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda temukan ceramah-ceramah misalnya yang hanya membenturkan satu dengan yang lainnya, atau tidak sesuai, atau hal-hal yang tidak kondusif, Anda lebih baik tinggalkan, cari yang baik-baik, sehingga mengondisikan tubuh kita pada hal-hal yang mulia dan baik seterusnya. Paham sampai sini? Baik. Saya sebelum berangkat ke sini, hari ini kita bagian terakhir di buku ini, dan kita akan ambil materi penting, yaitu tentang, pertama, kita akan tegaskan kembali, ini bagian terakhirnya, tentang teknik untuk menghafal, atau teknis hafalan, bagian terakhir di hari ini. Kemudian, cara menjaga hafalan. Karena nanti, mohon maaf, ada orang yang hafalan didapatkan, telah selesai menghafal, tapi seiring berjalannya waktu, hafalannya mulai terkikis. Hilang. Yang paling menyedihkan adalah, baru hafal kemarin satu juz, masuk juz berikutnya, yang sebelumnya sudah hilang. Masih mending satu juz, ada hafal satu surat, begitu masuk surat berikutnya, hilang yang sebelumnya. Itu sangat tidak menyenangkan. Hafal Al-Baqarah, begitu masuk Ali Imran, Al-Baqarahnya hilang. Ya? Itu barangkali masih agak sedikit ditolerir pelan-pelan. Ini yang paling aneh, kemarin hafal Kulhu, sekarang Al-Falak. Begitu Al-Falak, Kulhunya hilang. Ya? Baik, bismillah. Ini cara menjaga hafalan. Sebelum kita masuki materi kita, ada hal yang harus saya jawab terlebih dahulu. Tapi jawaban ini untuk pengetahuan ya. Ingat, bukan ingin dibenturkan satu dengan yang lainnya, itu tidak bagus. Kadang-kadang ada satu peristiwa yang butuh jawaban. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan lalu saya sempat berikan sedikit tanggapan tentang antara fiksi dengan fiktif. Apakah kitab suci itu fiksi atau bukan? Setelah statement itu disampaikan, dan menurut saya itu cukup, tiba-tiba kemudian ada statement kebahasaan yang menjelaskan perbedaan fiksi dengan fiktif. Yang disampaikan, kalau fiksi itu cenderung mengarah kepada nilai-nilai positif, imajinasi tentang realita yang ada. Dia ada yang membuat perbandingan begini, kalau fiksi, ya, itu gambarannya imajinasi tentang sebuah realita. Jadi realita, hal yang betul, bukan salah, diimajinasikan, begini, begini, begini. Kalau fiktif, hal yang tidak real, tidak nyata, diimajinasikan. Ya, fiktif. Makanya kalau dalam fiktif itu cenderung tidak nyata, tidak real. Ya, dalam hal etika, tidak nyata itu disebut dengan bohong. Ya. Andaikan aku menjadi malaikat. Dibayangkan kan, aku akan terbang. Kemana? Ke Pekayon. Misalkan, misalnya, wah, malaikat dibayangin, tiba-tiba punya sayap, punya macam-macam. Itu fiktif namanya. Paham ya? Tapi kalau Anda membayangkan sesuatu misalnya, yang real gambarannya, Anda tiba-tiba lewat misalnya, barusan saat kesini, begitu Anda belok, sebelum rumah yang putih, sebelah sananya itu ada Migros. Ya? Baik begitu dilihat Migros, lewat kesini belum sempat beli. Dibayangkan bagaimana gerobaknya, bagaimana tukangnya, bagaimana aromanya gitu kan. Nah, cuman gak beli misalnya kan, karena terlanjur kesini. Anda bayangkan, itu fiksi namanya. Membayangkan sesuatu yang real, sehingga menjadi imajinasi dalam benak Anda. Paham sampai sini? Nah, kemarin ada yang menyoal, Ustaz Adi itu gagal paham. Tidak bisa membedakan mana fiksi, mana fiktif. Persoalannya bukan gagal paham. Anda yang menilai sesuatu tidak dalam koridor konteks pemahaman keislaman. Jika Anda Muslim, maka Anda melihat sesuatu berdasarkan cara pandang Islam. Itu poinnya. Dikenal dengan namanya Islamic Worldview. Jadi melihat sesuatu berdasar cara pandang Islam. Misal, ini saya lihat gelas nih, ada airnya. Kalau cuma melihat sekedar gelas, ada air. Anda haus, Anda minum. Tapi begitu Anda Muslim, Anda mesti lihat tuh gelasnya apa. Airnya air siapa? Apakah berhak bagi Anda minumnya? Itu cara pandang Islami. Bahkan jangankan menilai ini, Anda melihat saja kalau Anda Muslim, beda nilai keislaman kita membimbing penglihatan kita. Makanya begitu Anda Muslim, Anda melihat sesuatu, keislaman kita mengarahkan pandangan kita. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak. Anda bicara, keislaman kita membimbing lisan kita. Ini yang boleh dibicarakan, ini yang tidak. Sama ketika Anda menilai segala hal dalam kehidupan, kalau benar kita Muslim, maka nilai keislaman mesti melekat dalam cara pandang kita, dalam sifat kita, dan dalam sikap kita. Nah sekarang, apakah selalu yang disebut fiksi secara kebahasaan bisa dibenarkan oleh cara pandang keislaman? Inilah menyikapinya. Jadi kalau menurut agama kita benar, itu yang kita ambil. Kalau menurut syariat kita itu tidak benar, itu yang kita tinggalkan. Sekalipun dipandang baik, bahkan dalam tradisi kehidupan. Ya kalau dalam kaidah fikih ini begini, ada tradisi, ada syariat. Kalau tradisi tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan dikembangkan, nilainya bagus. Tapi kalau ada tradisi bertentangan dengan syariat, tinggalkan tradisinya, ambil syariatnya. Sekalipun tradisi itu dipandang baik, karena syariat memberikan maslahat dalam konteks yang lebih luas. Paham ya? Nah, sekarang lihat baik-baik. Saya berikan Anda pengetahuan sejenak untuk membedakan dua hal ini. Ya, ada gambaran seperti ini, surga itu kan nyata. Kemudian digambarkan jenis-jenis keindahannya. Ada bidadari, ada sungai mengalir di bawahnya dan sebagainya. Dan orang cenderung berimajinasi. Wah, ada bidadari, misalnya ada kemudian, mohon maaf, sungai-sungai, ada kebun-kebun indah. Imajinasi itu yang disebut dengan fiksi. Sehingga dalam konteks ini digambarkan, surganya benar. Ketika dia menggambarkan berimajinasi tentang itu semua, itu yang disebut dengan fiksi. Di ahli bahasa mengatakan itu tidak salah. Tidak salah menggambarkan sesuatu yang real. Surganya ada, saya bayangkan kenikmatan itu disebut dengan fiksi. Nah, ini yang mau saya luruskan teman-teman sekalian. Hal seperti ini, dalam cara pandang Islam, itu yang kemudian diluruskan oleh Nabi SAW. Kebiasaan berpikir seperti itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau ada yang berteori seperti itu, sebenarnya agak terlambat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada. Baik, contohnya apa? Orang jahiliyah sudah biasa bikin syair. Syarat syair itu ada 4. Satu namanya fasahah, bahasanya mesti fasih. Yang kedua uslub, gaya bahasanya mesti menarik. Yang ketiga musik, ada iramanya. Yang keempat khayal, ada imajinasinya. Dalam khayal inilah berlaku fiksi dan fiktif. Kadang-kadang mereka membuat sebuah narasi-narasi qasidah. Qasidah itu kumpulan bait syair sampai 7 bait. Kalau baitnya ada 7 disebut dengan qasidah namanya. Nah qasidah ini kadang-kadang menggambarkan situasi real yang nampak di masyarakat yang kemudian bisa diimajinasikan oleh orang kemudian. Contoh, Imre El Qais itu seorang pangeran pujangga. Dia punya sebuah qasidah. Qasidah itu saking indahnya ditempelkan di dinding Ka'bah. Masuk mu'allakatis sabah. 7 qasidah yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Contoh, saya bacakan qasidahnya. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktil liwa bainad dakhuli fahawmali. Rumusnya menggunakan bahrnya bahr tawil. Ya tawilud lahu dunal bukhuri fadailu. Ya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ya kifa nabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktil liwa bainad dakhuli fahawmali. Awalnya dia lewat pada satu lembah. Dia melihat seorang pemuda sedang menatap kosong di kejauhan. Kenapa dia menatap kosong? Karena baru diputuskan oleh kekasihnya. Dia sedang melamun di satu lembah antara Dahul dan Haumal. Maka ketika dia lewat ke situ, dia bayangkan realita itu, dia bikin syair kemudian. Diawali dengan kalimat, Kifa nabki min zikra habibin wa manzili. Sudah, move on kamu. Jangan gagal dalam penyesalan itu. Membayangkan kekasih antara di mana? Bisakti liwa bainad dahuli fahaumali. Yang engkau lakukan di antara haumal dengan liwa. Jadi sudah ada, fiksi sudah berjalan. Ada yang lebih lagi daripada itu? Ada. Misal Bukhturi, punya kemudian kasidah tentang Rabi. Ya, atakar rabi'ut talku yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Begitu melihat musim-musim semi, kemudian bunga-bunga mulai tumbuh, tumbuhnya mekar seperti yang tertawa. Kalau bunga itu tumbuh seperti ceria senyum, dibayangkan oleh Bukhturi langsung bikin syair seketika. Atakar rabi'ut talku, ya. Masyaallah. Atakar rabi'ut talku yakhtalu dhahika. Datang musim semi membawa kebahagiaan seperti yang tertawa. Melihat bunga-bunga seperti tertawa begini. Minal husni hatta keadaan yatakallama. Saking indahnya bunga-bunga mekar itu, seakan-akan dia ingin bicara kepada kita. Hei, saya sekarang akan mekar nih. Fiksi sudah ada sejak dulu. Makanya ketika Al-Quran diturunkan, orang Arab menilai itu fiksi. Fiksi. Muhammad SAW bawa fiksi nih. Gambaran tentang surga, gambaran tentang ini. Maka turunlah ayat menolak itu semua. Quran bukan syair. Quran bukan fiksi, Quran bukan khayalan. Turun Quran surah ke-69 ayat ke-41. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Beda antara Al-Quran dengan syair. Walaupun kebanyakan kalian itu banyak yang tidak yakin pada saat itu. Pada saat itu. Begitu turun ayat tentang surga, mereka bilang itu cuma khayalan Muhammad, itu fiksi. Ada yang mengatakan bahkan itu fiktif, cuma karangan saja. Maka turun ayat itu tidak sama. Makanya ketika ada beberapa orang menggambarkan tentang isi Quran, maka turunlah kemudian ketentuan Nabi. Lihat kalimatnya. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak sama seperti keindahan yang kalian lihat di bumi. Tidak sama seperti informasi yang kalian dengar saat di bumi orang bicara begini begitu. Dan tidak seperti yang kalian imajinasikan di benak kalian. Hadis ini cukup untuk menolak bahwa isi Al-Quran disebut sebagai fiksi. Karena Nabi mengatakan, Quran itu, lihat, ketika menerangkan tentang surga, Anda berkata, surga kan benar, orang berimajinasi. Kata Nabi, surga tidak sama dengan imajinasi Anda. Dalam bahasa yang bebas, surga itu bukan fiksi. Seperti Anda gambarkan begini, tidak seperti itu realitasnya. Paham? Maka dari itu, saya katakan dari awal, kalau orang baca Al-Quran, mustahil dia menyimpulkan Quran itu fiksi. Kecuali yang dia baca itu bukan Quran. Karena itu kalau ada orang bukan membaca Al-Quran, tidak membaca Quran, memberikan kesimpulan bacaannya fiksi, orang Islam itu gak usah marah, karena yang dibaca bukan Quran. Kecuali kalau dia tidak pernah baca Quran juga. Nah, maka kemudian dia tidak sadar dengan keadaan kitabnya. Jelas ya? Dan selesai pembahasan ini, case closed. Baik. Dan gak usah lapor-melapor, ngapain lapor-melapor pada yang tidak jelas ya? Baik. Bismillah. Sudah selesai? Nah, bedakan dengan yang lain-lain. Kalau ada yang lain-lain yang sudah jelas, misalnya Muslim, kalimatnya berbeda, dan cenderung misalnya tendentius pada sesuatu, maka sikapi dengan cara yang wajar. Seperti yang pernah saya anjurkan. Ingat, apa yang saya sampaikan hanya menyikapi berdasar pengetahuan. Di ada teori pemikiran begini, kita jawab dengan pemikiran lagi. Bukan marah-marah. Ya? Ada sesuatu yang seperti ini, kita jawab lagi. Sehingga jawabannya elegan gitu. Informasi dengan informasi lagi. Dalil pakai dalil lagi. Kalau memang dalil kita lemah, akui dan perbaiki di situ. Kalau kita kuat, gak usah terlampau bangga. Bangga pada yang tidak punya, sama dengan tidak ada kerjaan. Yang punya dalil kan Allah dengan firman-Nya, Rasul dengan sabdanya. Kenapa kita yang bangga? Kan kita katakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Anda katakan semua puji hanya milik Allah. Tapi Anda pepujian. Tahu pepujian? Pengen dipuji. Hah? Sehingga menjadikan sebagian dari pujian seakan-akan melekat jadi hak milik Anda. Itu Anda sedang tidak ada kerjaan di situ. Ya. Baik, sekarang kita mulai masuk pembahasan. Yang ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan Allah memberikan selalu bimbingan kepada kita semua insyaAllah. Jelas ya? Baik. Tolong jangan dibiasakan. Begitu ada masalah, ribut semua. Sana sini, sana diskusi macam-macam. Komentar sana sini gitu kan. Dan itu tidak menghasilkan maslahat. Itu bukan kebiasaan Muslim yang baik. Jadi kalau ada berita yang tidak tepat, cek dulu. Cek. Quran surah 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang menyimpang bawa berita, cek dulu, jangan disimpulkan A dan B-nya. Sehingga dengan penelitian ini kita bisa temukan hal-hal yang jadi solusi dalam kebaikan. Jangan-jangan Anda berikan kesimpulan, salah kesimpulan, esok-esok Anda menyesal dengan apa yang Anda ungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan seputar buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari, insyaAllah. Pembahasan kita hari ini adalah tentang menyempurnakan teknis hafalan plus amalan pasca hafalan. Di pertemuan yang lalu, kita telah bahas beberapa turunan dari praktek untuk menghafal setelah beberapa teorinya kita uraikan, yaitu kita harus tentukan target terlebih dahulu. Ini penting sekali, karena kalau bicara teknik nanti atau teknis hafalannya, ini akan berbicara tentang tahapan-tahapan praktikal. Sebelum tahapan ini dimulai, kita harus tentukan apakah target Anda ingin yang 2 tahun, ingin yang setahun, atau ingin Anda percepat dalam tempo 30 hari misalnya, maka tentukan dulu di awal, supaya dengan target ini nanti, misal, saya ingin hafal 30 hari. Begitu target ditentukan, hal pertama yang akan terjadi pada diri Anda adalah dorongan kuat untuk mewujudkannya. Misal, ini saya bandingkan nih, ada yang 30 hari, ada yang 2 tahun. Ada yang 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Kali aja 365, kali 2 berapa? 730. 730 hari misalnya. Nah, teman-teman sekalian lihat ya, saya berikan analogi yang sederhana. Biasanya, sesuatu yang ingin digapai dengan cepat, itu motivasinya akan berlipat. Memberikan kekuatan yang lebih kepada kita. Tapi kalau jaraknya semakin panjang, ini cenderung santai bawaannya. Masih jauh, Masya Allah. 730 hari. Baru hari pertama, Alif Lam Mim. cukup dulu ah. Katanya mau hafal Quran, masih jauh, baru hari pertama, masih ada 729 hari lagi. Baik kan? Misal, nah, itu gambarannya seperti itu. Gambarannya ada, santai, tenang, bahkan dibagi sehari satu ayat. Kan? Kan 604 halaman kan? 604 halaman. Baik, kadang dia bagi sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat. Karena cantai kecenderungannya. Tapi bagi yang 30 hari, dia merasa waktunya terbatas. Nah, keadaan ini biasanya secara psikologis akan memberikan dampak dorongan pada energi yang kuat pada seluruh tubuh Anda. Maka otak Anda, kemudian segala turunan tubuh Anda, dari mulai pikiran Anda, fisik Anda, diarahkan untuk mewujudkan apa yang ingin Anda harapkan. Kalau Anda tidak percaya, gampang. Saya berikan contoh positif dengan contoh negatif. Contoh positifnya, ujian. Lihat baik-baik. Bismillah. Ujian ini penting, karena itu spidolnya mesti dirubah. Sekarang sedang masa-masa ujian bagi anak-anak kita. Anak Anda, maaf, anak kita, anak saya belum ujian. Sekarang masa ujian misalnya. Fokus baik-baik. Ujian masih bulan depan. Mei misalnya. Sekarang April. Masih satu bulan. Maka anak cenderung belajar dengan santai. Masih sebulan depan. Yang dibahas pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan dihafalkan. Tapi lihat ya. Begitu dia menunggu 30 hari sebulan, energinya biasa-biasa saja. Otaknya lebih santai, kemudian sikapnya lebih santai, aktivitasnya juga cenderung santai, dia masih bisa baca yang lain, dia masih bisa jalan-jalan. Sekarang perhatikan, begitu sudah tahu ujian besok dilangsungkan, besok. Jumat, Kamis baru dapat kabar, besok ujian. Misalnya ada sebagian guru yang senang mendadak, ya, senang kebut, ya, kebut cepat informasinya. Besok ujian Jumat, sekarang Kamis. Maka apa yang terjadi? Begitu mendengar besok ujian, semua potensi tubuh kita diarahkan untuk bisa menghadirkan kesuksesan pada esensi besok. Ujian mesti berhasil saya. Berhasil saya. Dan tiba-tiba Anda mendapatkan satu percepatan dan kekuatan luar biasa. Hal yang sebelumnya dihafalkan oleh Anda, butuh waktu 2-3 hari, ini 2-3 jam sudah ada di benak Anda. Hafal, hafal, hafal, hafal. Sampai punya istilah, sistemnya kita kebut semalam, SKS. Sistem kebut semalam. Bahkan SKS bisa diturunkan lagi, sistem kebut 10 jam, sistem kebut 1 jam, sistem kebut 11 menit. Ini macam-macam, tergantung bagaimana ujiannya. Secepat apa ujian diadakan, sekilat itulah kemudian sistem berlaku dalam kehidupan. Ya, dan orang Indonesia itu luar biasa, dikenal dengan sistem seperti ini. Besok mau ujian, itu tiba-tiba terjadi peningkatan yang luar biasa dalam dirinya. Itu diakui. Ya, dalam ujian, dalam belajar, duduk paling belakang, gak pernah nanya, tapi saat ujian, nomor satu keadaannya. Ya. Hadirkan ke sini yang positif. Sama, negatif juga bisa. Teman-teman sekalian, ada singa, satu singanya masih di kandang, Masya Allah, dikandangin tuh. Anda lihat dari kejauhan, singa, aman, santai. Begitu kandangnya dibuka, singa dekat Anda, apa yang terjadi? Tiba-tiba kecepatan Anda bisa berubah. Larinya begitu cepat, sungai bisa dilompati, dan ada terjadi hal yang sangat luar biasa pada diri Anda. Sampai orang tidak sadar apakah itu Anda atau bukan. Ini, sini. Jadi, penting bagi Anda memetakan target, supaya dengan ini ada stimulus pada bagian tubuh kita, pada diri kita untuk merespon target yang kita kemudian telah tetapkan. Paham sampai sini? Nah, kalau yang pertama ini sudah selesai, masalah persoalan niat, sabar, serius, sudah awal kita tuntaskan sejak awal. Setelah itu, saya cepat ya, sebagian detail dari ini sudah saya terangkan di awal jumpa kita. Setelah itu, siapkan perangkat-perangkat hafalan. Saya sudah pernah terangkan pada Anda, jadi saya tidak perlu bahas kemudian dengan detail. Ini sudah, kemudian perangkat hafalan. Ini sudah saya jelaskan dengan detail, jadi saya tinggal urutkan saja. Masih ingat mushaf, guru, kalau guru belum ada, ingat kayak murattal, ya, speaker aktif dan seterusnya, ini pernah saya jelaskan sebelumnya. Mushaf tetapkan, mushaf yang mana yang harus Anda gunakan, jangan diganti sampai selesai Anda hafalan, gunakan pada yang itu saja. Kalau mushafnya hilang, beli dengan mushaf yang sama, cari yang sama, atau minimal, kalau tidak ada lagi yang seperti itu, yang susunannya sama dengan yang itu. Makanya saya sarankan cari mushaf standar hafalan. Yang standar ini minimal susunannya. Misal, yang pertama halamannya. Halaman pertama misalnya Al-Baqarahnya 1-5. sebelah kiri atas sampai bawah. Keduanya misalnya 6 sampai dengan 16. Tiganya 17 sampai dengan 24. Selanjutnya 25 misalnya sampai 29. Selanjutnya 30 misalnya sampai 37. Dan seterusnya. Begitu Anda dapatkan seperti ini, hilang mushaf Anda. Enggak dicetak lagi mushafnya. Anda cari mushaf yang lain dengan urutan yang sama. Paham? Ini perangkatnya. Saya sudah pernah tuliskan dan saya sudah jelaskan. Jadi tidak perlu saya rinci lagi supaya tidak memperbanyak dan memperlebar bahasan. Selanjutnya, fokus. Target sudah, perangkat sudah, Anda kemudian menentukan untuk tempat terbaik dalam hal menghafal. Ini sengaja saya sedikit pisahkan dari sini, walaupun di buku juga saya masukkan. Ya. Tempat ini dibagi 3 bagian. Ini saya ingin ingatkan kembali. Alhamdulillah. Tempat untuk memulai hafalan. Kemudian untuk muraja'ah. Dan mudhakarah. Mengulang-ulang. Dan ini akan selalu identik dengan bagian yang selanjutnya, yaitu waktu. Fokus ya. Ini bagian terakhir pembahasan kita untuk menyempurnakan teknis hafalan. Baik. Perhatikan baik-baik. Perangkat mushaf sudah ada. Guru sudah ditentukan insyaAllah. Si Fulan, saya sudah bahas ini. Jangan cari yang jauh-jauh, cari sekitaran yang dekat. Kalau belum ada, gunakan perangkat yang membantu kita untuk menghafal. Audio dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu sudah ada semuanya, mulai kita tentukan di mana kita akan menghafal. Tempatnya. Kalau Anda ambil tempat di rumah, cari sebagian tempat yang kondusif membantu Anda untuk bisa menghafal. Saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu, yang kira-kira tidak terlampau banyak gangguan. Ya, kebisingan itu bisa diminimalisir. Memberikan ketenangan kepada Anda. Dan yang paling penting adalah, kata Imam An-Nawawi, cari tempat yang sekiranya memudahkan Anda menghadapkan diri Anda ke kiblat. Mengarah ke kiblat. Ya. Ini untuk menghafal. Tentukan waktunya. Kalau Anda menghafal talaqqi dengan guru, yang pernah dulu saya sampaikan, ada guru bersanad, ya, ada guru yang kemudian hafalannya bagus tapi belum bersanad. Ada guru hafalannya bagus, belum bersanad, dan belum sempurna hafalannya. Dari kesemuanya itu, kemudian Anda buat janji dengan guru. Di hari apa Anda harus menghafal? Jam berapa kemudian Anda mulai? Kalau Anda ingin mulai dengan seorang guru, dan nasihat saya, kalau sudah ditetapkan waktunya dengan guru, maka konsisten Anda jalani semua itu. Jadikan prioritas. Ada acara apapun, sepanjang bukan urgen dan tidak ada uzur syar'i untuk membatalkan itu, maka saya harapkan pada Anda konsisten dengan waktu Anda dalam hal menghafal. Karena tidak mudah Anda menemukan guru yang mau membantu Anda untuk menghafal. Apalagi guru yang sangat mulia, memberikan yang terbaik untuk muridnya. Saya pernah saat di Libya itu hampir semua guru-guru, kalau kedatangan orang asing menghafal, non-Libya, itu Masya Allah teman-teman sekalian. Kebaikannya itu tak terlukiskan. Saya saat datang misalnya ke Suksulata, salah satu guru kami, guru kiraat saya, di antara namanya ada Syekh Ali namanya. Ya, saya mengaji pada Syekh Dukali, ada Syekh Ali dibagi dua, Syekh Ali Libya dengan Syekh Ali Nigeria. Ya, saya kiraat waras belajar pada Syekh Ali Nigeria. Yang ini yang hafaz, itu Masya Allah. Begitu datang kami dari kampus tempat tinggal ke Suksulata, itu datang pakai taksi, kayak mobil. Dijamu ketika datang dengan senyuman luar biasa. Begitu sudah selesai, kemudian diberikan tempat yang khusus dipisahkan dari murid-murid yang lain Libya. Begitu selesai membaca, tiba-tiba beliau membuka lemari khususnya, mengeluarkan coklat. Coklatnya biasa Pak, coklat tenggo yang wafer. Itu orang Libya sendiri gak dikasih teman-teman. Cuman kita yang diberikan itu. Setelah itu mau pulang, masih diongkosin pula, dikasih 10 dinar. Kami sudah tolak-tolak, beliau katakan haram manis. Ambil ini, kalau Anda gak ambil jangan datang ke sini lagi. Oh senang kita hafalan itu. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Kurang apa lagi? Kurang uang datang ke situ untuk hafalan. Bagi sementara orang ya. Baik, poinnya begini. Poinnya, begitu kami tanyakan guru, kenapa mesti segala semuanya ini? Kenapa mesti seperti ini? Apa jawabannya? Kalau orang Libya menghafal, itu wajar. Karena mereka terbiasa menghafal. Tapi kalau ada orang asing jauh-jauh ke sini untuk menghafal, maka tugasnya untuk memberikan yang terbaik bagi kamu. Haram bagi saya memberikan engkau pelayanan yang seperti biasa karena datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Maka kalau Anda menemukan guru-guru baik seperti ini, jaga konsistensinya, jaga kemuliaannya, karena tidak mudah menemukan yang seperti itu. Paham ya? Dan dia memberikan yang terbaik untuk kebaikan Anda. Nah, teman-teman sekalian, ini konsisten. Kalau belum Anda menemukan guru yang seperti tadi, Anda konsisten dengan diri sendiri untuk menentukan waktu hafalan seperti yang tadi pernah saya sampaikan. Biasanya kalau ada guru, Anda menghafal dulu, misalnya sebelum subuh atau setelah subuh, datang pada guru, kemudian menyetorkan hafalan Anda atau diminta dibimbing oleh guru. Guru bacakan, Anda ikuti. Tapi Anda sudah punya bagian hafalan sebelumnya. Kalau guru tidak ada, belum menemukan itu, tempatnya cukup jauh, informasi kurang lengkap, maka seperti saya sarankan, Anda pilih salah satu audio yang paling nyaman Anda bisa dapati, Syekh Misyairin Rashid misalnya, Syekh Sudais atau yang lainnya, konsisten di waktu tertentu untuk didengarkan, setelah itu mulai kemudian Anda untuk menghafal. Paham? Baik. Waktu sudah saya sampaikan, waktu terbaik, imma sebelum subuh, atau kemudian setelah waktu subuh sedikit. Dua yang ini, murajaah. Seperti kami sampaikan, murajaah dibagi dua bagian, hati-hati. Bagian pertama, proses murajaah yang terkait dengan ibadah ritual. Khususnya sholat sunnah. Saya sering sampaikan pada Anda, kalau Anda sudah ingin menghafal Quran, maka Anda tidak boleh terpisahkan dengan sholat sunnah. Rawatibnya, tahajudnya apalagi. Jadi begitu Anda sudah menghafal misalnya di waktu subuh, sebelum subuh, atau misalnya ba'da subuh, maka semua turunan sholat sunnah, dari mulai waktu itu sampai Anda menjelang tidur, bahkan sampai bangkit dari tidur, jangan sampai tertinggalkan. Makanya saya katakan, urutkan semua jenis menu sholat sunnah. Dari mulai ba'da subuh. Kalau menghafal sebelum subuh, berarti nanti sebelum subuh, setelah adzan subuh, sebelum sholat fardu ada dua rakaat. Setelah subuh ada syuruk. Kalau enggak sempat syuruk, ada duha. Ba'da duha menjelang buhur. Saat buhur, sebelum buhur ada empat rakaat sebelum sholat fardu. Ba'da itu ada dua rakaat. Asar sebelumnya ada empat rakaat. Kalau Anda tidak kerjakan, masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian maghrib setelahnya dua rakaat. Isya setelahnya dua rakaat, malamnya tahajud. Dari semua urutan menu sholat sunnah ini, Anda praktekkan hafalan yang telah Anda hafalkan sebelumnya. Yang ini. Kalau hafalan Anda benar seperti ini, maka demi Allah saya katakan, akan terjadi kekuatan hafalan luar biasa pada diri Anda. Hafalannya mengakar. Jelas ya? Baik. Yang kedua, ini jenis pertama murajaah terkait dengan ibadah ritual. Yang kedua, sifat murajaah khusus yang tidak terkait dengan ibadah ritual. Jadi ini bukan dilakukan saat Anda sholat sunnah. Tapi dilakukan pada waktu yang khusus yang telah Anda tetapkan. Pada waktu yang dipandang oleh para ulama, waktu terbaik untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Kapan waktunya? Waktunya kita akan terangkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tepatnya dari Bekasi. Semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Kita lanjutkan bahwa seorang yang bercita-cita ingin menjadi ahli Al-Quran dengan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, maka ia mesti menyiapkan dirinya dengan baik. Secara teknis, pertama yang harus dilakukan, dia harus berniat dengan kuat untuk memasang target. Berapa ayat Al-Quran yang ingin kemudian ia maksimalkan untuk dihafal dalam jangka waktu yang ditetapkan, sehingga dengan itu terkumpul energi dan kekuatan untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan dan diniatkan itu. Kemudian setelah itu dia mulai menyiapkan perangkat-perangkat hafalannya. Siapkan mushafnya, karena dengan mushaf itu jadi acuan bagi kita untuk menghafal. Kemudian setelah itu cari guru terbaik sebagai bimbingan. Kalau belum ditemukan, cari perangkat audio yang memudahkan untuk mendengar bacaan sebelum itu mulai dihafalkan. Kemudian setelah itu, tentukan tempat dan waktu yang sesuai berdasar tiga ketentuan utama dalam proses menghafal. Dan seluruh penghafal berdasar waktu dan tempat yang dilalui, tidak akan keluar dari tiga keadaan ini. Umumnya semua akan dialami. Pertama, tahap hafalan yang disebut dengan al-hifdz, maka itu dimulai nanti dengan tahap spesifik, tentukan tempat yang tenang, keadaan nyaman, menghadap ke arah kiblat, kata Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu, ini yang paling penting, tentukan waktu terbaik untuk mulai menghafal. Baik menghafal secara pribadi, yang waktu terbaiknya sebelum subuh atau setelah subuh, ataupun kemudian waktu menghafal yang disepakati dengan guru yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah kita urutkan. Imma yang bersanad, atau hafalan sempurna belum ada sanad, atau hafalan sempurna cukup baik, belum 30 juz tapi menguasai aspek tajwid dengan baik. Atur jadwalnya, komitmen dijadikan sebagai prioritas, dan jangan dikalahkan oleh hal-hal yang tidak penting sepanjang tidak ada udzur syar'i di dalamnya. Setelah itu, mulai kemudian Anda konsisten untuk mengulang hafalan yang telah dihafalkan, yang istilahnya kemudian kita perkenalkan dengan nama muraja'ah. Untuk mengulang-ulang kembali. Muraja'ah dibagi dua bagian. Bagian pertama terkait dengan ibadah ritual. Anda selalu komitmen, kalau sudah ingin jadi penghafal Quran dengan izin Allah, maka Anda jangan pernah tinggalkan, ya awas, aspek ibadah ritual, khususnya sholat, terlebih sholat sunnah. Jadikan sebagai hal yang paling penting. Sekalipun taraf hukumnya tidak mencapai kepada wajib, tapi tekan diri Anda untuk semaksimal mungkin tidak meninggalkannya. Konsisten. Begitu ada sholat sunnah, jangan pernah ditinggalkan, karena itu waktu terbaik untuk mengulang Quran Anda. Kalau sedang malas-malas, hadirkan semangat. Kalau tidak saya gunakan yang ini, saya menunggu yang kemudian hari. Apakah kemudian saya akan tinggalkan kekuatan hafalan Quran saya? Jadi kalau Anda kehilangan satu kesempatan, rasakan pada diri Anda bahwa sebagian kekuatan Quran Anda sedang berkurang dari diri Anda. Paham ya? Baik. Ini kalau Anda konsisten, akan ada kekuatan tersendiri menggunakan murojaah dengan konsep ritual. Ini ada kekuatan pada hafalan. Biasanya ketika nanti Anda butuhkan itu cepat muncul. Cepat, cepat, cepat, cepat. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya Anda bisa pilih waktu khusus tertentu, bukan dalam konteks ibadah ritual, tapi memang waktu yang kita alokasikan sengaja untuk mengulang hafalan. Biasanya berdasar hafalan yang telah tumbuh dalam memori kita, yang telah dihafalkan, itu dibagi dua waktu utama. Ada waktu umum yang digunakan baik oleh orang yang telah sempurna hafalannya 30 juz atau orang yang kurang dari ini. Misal kurang 1 juz, 29 juz sudah hafal. Kurang 29 juz, baru 1 juz sudah hafal. Ya, kurang 29 juz misalnya, lebih setengah, berarti baru setengah dari juz dihafalkan. Baik, ada dua waktu khusus yang bisa kemudian didapati. Waktu pertama adalah ba'da asar. Ba'da asar. Jika Anda memiliki keluangan di sini, Anda boleh manfaatkan waktunya, kisaran mungkin 30 menit, untuk mengulang kembali hafalan Quran yang telah Anda hafalkan sebelumnya. Ini biasanya fungsinya lebih fokus dan lebih luas. Kalau dalam sholat, kan Anda terbatas dalam sholat sunnah ya. Dibatasi oleh rukun dengan syarat sholat. Dibacaan, Anda bacakan, setelah itu Anda ruku, Anda sujud, dan seterusnya. Ya, tidak, sujud, dan seterusnya. Tapi ini waktu yang lebih longgar, memang fokus untuk mengulang saja. Mengulang, mengulang, mengulang, mengulang. Usahakan dapatkan momentum ini. Kalau tidak mendapatinya, Anda sedang di kantor. Misalnya kan, mohon maaf, Anda sedang misalnya dalam suasana tertentu. Maka Anda bisa gunakan waktu ba'da maghrib. Ini banyak penghafal Quran menggunakan itu sambil i'tikaf menunggu kepada isya-nya. Manfaatkan waktu dengan baik. Makan malamnya, Anda bisa sedikit akhirkan misalnya ba'da isya. Ini biasa dimanfaatkan oleh sebagian besar penghafal Quran, waktu ba'da al-maghrib. Ustaz, saya belum sampai rumah. Kan Anda ada di busway, Anda ada di kereta. Diusahakan daripada dibaca yang tidak jelas, kenapa tidak buka mushaf Anda sambil mengulang hafalan. Sambil mengulang hafalan. Baca, kemudian usahakan hafalkan. Baca, hafalkan. Atau minimal kemudian Anda pasangkan earphone-nya untuk mengulang hafalan lewat pendengaran Anda. Dengarkan, dengarkan, dengarkan, dengarkan. Masya Allah, orang sibuk dengan mendengarkan yang lain, orang sibuk update status, bahkan yang paling unik, duduk sejajaran 5 orang, semua pegang handphone, semua begini. Ada yang update status, ada yang jawab ini, jawab itu. Kenapa Anda tidak gunakan handphone Anda mengantarkan Anda ke surga? Buka itu, hafalan Anda maksimalkan. Begitu Anda ulang-ulang, teman Anda yang buka status, melihat Anda menghafal Quran. Dengan itu ada sentuhan pada jiwanya. Tiba-tiba dia buka install aplikasi Quran, dia mulai membaca Quran. Kalau Anda memberikan wasilah dengan demikian, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pahala Anda dari setiap bacaan dia. Mau kemana, Pak? Amma yatasa'alun. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Bapak Hafid ya, Pak? Bukan, saya Asep. Cuman sekedar berusaha untuk menghafal Quran. Masya Allah. Ngobrol akhirnya dan punya cita-cita yang sama. Ini, kalau ingin mudah, sekali lagi, kalau proses yang ini ingin mudah, Anda coba cari teman dalam kebaikan. Teman-teman semua, saya sering katakan pada Anda, di kantor cari yang satu visi. Di rumah, ini manfaatkan. Dengan istri, dengan anak-anak. Kalau bisa ciptakan iklim perlombaan di rumah. Lomba jadi penghafal Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sepakati, misal, ba'da maghrib, TV mati semua. Ayo di rumah, keluarga Quran, yuk kita ke surga bareng-bareng. Ayo bismillah, hadirkan. Seperti yang saya pernah sampaikan. Keluarkan ayatnya, sampaikan kita akan bergandengan tangan. Masuk surga disambut malaikat, yuk kita ambil tiketnya. Duduk Anda ba'da maghrib, matikan TV-nya. Duduk bareng-bareng. Dan mulai di situ menghafal. Anda duduk, istri Anda duduk, anak-anak duduk. Adik, ayo mulai, bismillah. Semua sama menyimak. Begitu dia kurang, yang lain membenarkan. Yang ini kurang, yang lain membenarkan. Kalau Anda coba sekali seperti itu, Anda akan rasakan kenikmatannya luar biasa. Dan indah teman-teman sekalian. Aktivitasnya Quran. Ibu lagi masak. Wannazi'ati gharaqa. Masya Allah. Suami mau ke kantor. Wannashitati nashta. Wah, pokoknya enak lah. Nanti kalau enggak percaya silahkan mulai. Begitu kurang tebal dikit. Ma, kurang tebal. Masya Allah. Apanya? Kecapnya? Bukan. Itu bacaannya. Tafkhim. Sedikit tambah dikit. Masya Allah. Pak, kurang tipis. Apanya? Tarqiq, tarqiq, tarqiq. Bacaannya sedikit tipiskan. Wah, itu Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, kehidupan itu rasanya enak, Pak. Walaupun gajian belum tiba, tapi rasanya teduh, gitu. Wah, oh, luar biasa. Sudah ya? Ah, ini murajaah. Makanya saya katakan, ayo. Nanti besok saya, insya Allah, dengan izin Allah, kalau saya diberi kesempatan hidup sampai besok, kemudian di JCC, saya akan persaudarakan semua ahli Quran di sana. Kita datang, kita berikrar jadi ahli Quran, kita gemakan suasana di sana, dan saya akan persaudarakan seperti Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Kalau sudah seperti itu, saya akan berusaha memberikan yang terbaik di sisa hidup saya untuk para ahli Quran. Kita akan semarakan menjadi penghafal Quran di bumi pertiwi ini. Anda dari manapun berada, termasuk Anda yang di luar negeri, saya akan berikan yang terbaik yang bisa saya berikan insyaAllah. Buku kita akan cetak, kita maksimalkan, dan kita hadirkan niat karena Allah, bukan karena yang lain. Kita saling bantu sama-sama. Saya sebetulnya cetak buku juga pengennya dibagikan, bagikan, bagikan. Cuman saya dapat pelajaran yang berharga. Begitu kami bagikan, tiba-tiba muncul di salah satu jualan online. Buku laris Ustaz Hadi Hidayat. Dijual satunya 1 juta, Anda bayangkan. Saya screenshot kemudian. Setelah itu didiskon 50%, 500 ribu sekian. Cicilan 0%, dibayar 3 kali cicilan. Wah, 3 bulan. Saya perhatikan kenapa jadi begini. Wah, akhirnya ya sudahlah. Sebagian kita pisahkan, teman-teman. Sebagian kita kemudian hadirkan infak. Infak itu yang sewajarnya. Supaya dengan itu semua paham dan ada kesungguhan dan keseriusan. Setelah itu kita cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi. Insya Allah setelah ini kita akan hadirkan suasana menghafal. Sehingga semua orang Islam di Indonesia dengan izin Allah dekat dengan Al-Quran. Itu harapan terbaik yang bisa saya maksimalkan. Ya kalau Anda ada kesulitan, sampaikan. Saya dengan senang hati silakan. Ada beberapa yang saya punya, Anda kurang. Insya Allah kita berbagi sama-sama. Ya, dan itu yang terbaik gitu ya. Kita berharap saudara kita supaya dapat seperti kita. Itu yang paling utama. Jangan sampai Anda punya harapan, saya lebih daripada dia. Mudah-mudahan dia kecil aja, saya di atasnya. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Ya. Paham ya? Baik. Terus, saya teruskan dulu. Mudhankara. Nah, Anda pun mesti konsisten. Saya pernah sampaikan ini, tapi saya tegaskan untuk bisa memberikan kekuatan lebih. Karena kadang-kadang sudah dijelaskan masih belum komitmen. Yang paling penting itu komitmennya. Komitmen Anda. Kalau Anda sudah punya komitmen, dengan ini semua Anda kemudian jadikan konsisten mengerjakannya, maka semua praktek kehidupan Anda otomatis terinstall dalam aplikasi Anda. Aplikasi hidup. Misal, waktu Anda akan bismillah. Awalnya memang butuh penyesuaian. Seperti bayi yang mulanya diberikan ASI, kemudian dia berpindah pada makanan. Awalnya terasa sulit karena merubah kebiasaan. Paling susah merubah kebiasaan, Pak. Biasanya nongkrong, sekarang ke masjid. Itu awal-awal tidak mudah. Dengar dulu jauh-jauh, merapat kemudian ke masjid, duduk agak belakangan, besok-besok ngambil ke tengah, tiba-tiba muncul paling depan. Tapi proses itu butuh teman-teman sekalian adaptasi yang tidak mudah. Sama ini, biasa malam tidur, apalagi nonton bola, sekarang pindah kepada tahajud. Biasanya misalnya mohon maaf tidurnya agak terlambat, sekarang diawalkan supaya bangun malamnya. Biasanya sholat sunnah misalnya dipakai pada yang lain, sekarang digunakan sunnahnya. Biasanya jam untuk siang dipakai makan ngobrol-ngobrol, sekarang sebagian dipakai mengulang Quran. Itu awalnya tidak mudah. Tapi ketika Anda terbiasa melakukan itu, ada kenikmatan yang selama ini tidak Anda dapatkan dan tidak bisa Anda beli dengan uang. Demi Allah saya katakan, begitu Qurannya sudah terinstall dalam jiwa Anda, ada sesuatu yang rasanya baru tiba dan melebihi apa yang Anda capai selama ini. Kalau Anda enggak percaya silakan dia. Anda menghafal ya satu surat yang belum pernah Anda hafalkan sebelumnya. Tiba-tiba ketika surat itu sudah selesai Anda hafalkan, ada sesuatu yang lain di diri Anda. Kayaknya ada sesuatu gitu. Kemarin saya enggak hafal An-Naba, begitu hafal ada kebahagiaan tersendiri. Maka bisakah Anda lukiskan ketika Anda hafal 30 juz? Begitu Anda mulai membacakan surah terakhir An-Nas, bisa-bisa kesulitannya melebihi Al-Baqarah. Al-Baqarah saat Anda hafalkan awalnya sulit kemudian mudah. Tapi ketika Anda akhiri dengan kul a'udzu birabbin nas, baru kul Anda bisa menangis jadi-jadinya. Karena pada saat itu Anda mendapatkan anugerah yang tak terlukiskan. Itu luar biasa. Indah sekali. Ini muzakarah menggunakan waktu setiap waktu luang untuk mengingat-ingat ayat yang telah dihafal. Ingat-ingat lagi. Kalau yang ini mengulang, yang ini mengingat. Setiap waktu luang ya, ingat. Ini peluangnya lebih banyak daripada yang ini. Lebih banyak daripada murajaah. Kalau murajaah, tunggu salat sunnah. Murajaah, tunggu asar. Murajaah, maghrib. Tapi yang ini banyak waktu bisa kita gunakan. Antum pulang dari sini, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang jalan. Ayo teman-teman, gunakan. Ingat-ingat sambil jalan. Saya kadang pulang, kemudian saat pulang dari masjid jalan, kita pakai. Gunakan Qurannya. Ya, kita ulang-ulang, bacakan surat terus. Enak teman-teman sekalian. Nyaman. Anda di kantor misalnya, pulang dari kantor sambil jalan, ingat-ingat ayat, begitu datang teman, ya bicara seperlunya, setelah itu ulangi lagi. Setiap menemukan waktu luang, mulai kemudian isi dengan Quran, dan ada keindahan tersendiri. Anda akan terjaga. Dan hebatnya nanti, nilai-nilai Quran jadi pedoman kehidupan Anda. Semakin Anda menghadirkan Quran dalam jiwa, sekalipun pada saat itu belum paham maknanya, tapi Anda akan dijaga oleh Al-Quran. Al-Quran akan menjaga perilaku Anda dalam kehidupan. Dan biasakan. Saya lihat kadang-kadang ada ayah mengantar anaknya. Saya kalau pagi lihat antar anak ada ayahnya, ada macam-macamnya. Cobalah saya sarankan, anak dengan ayah, coba ulang. Hafalan Quran anak di sekolah, tes lagi oleh anak, ayahnya. Begitu ngantar, anaknya bacakan. Jangan radionya, radio matikan. Anaknya baca, ayahnya yang nyimak. Tidak salah, Anda hadirkan suasana keluarga Quran. Pakai itu. Indah Pak, saya pernah coba dengan anak saya, pakai sepeda dari rumah ke sekolahnya. Kak, baca Al-Humazah. Baca, dia baca sampai selesai. Enak kita tuh. Kadang-kadang di pertengahan tanpa terasa menetes air mata kita. Anak kita baca sesuatu yang mungkin pada masanya belum pernah kita bacakan. Anak kita baca sesuatu yang mungkin maknanya mengikatkan kita dalam kehidupan kita. Dan nanti akan Anda rasakan, begitu dia bacakan, ada keindahan tersendiri dan suasana hati yang tidak biasa. Coba ya, kalau sedang capek-capek pulang dari kantor, nyampe rumah, panggil anak Anda yang 5 tahun, 6 tahun. Papa mau dengar bacaan Qurannya, begitu dia bacakan, seakan-akan semua kesulitan di rumah tangga, di pekerjaan, hilang sama sekali. Setelah selesai baca, muncul lagi. Karena itu, Qurannya hadirkan terus. Supaya ada kemudahan dalam kehidupan kita. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham ini semua, insya Allah siap kita memulai? Siap ya? Perangkat sudah ada? Bagaimana Anda katakan siap kalau tidak ada perangkatnya? Ya? Yo, siapkan perangkatnya. Ayo sampaikan. Yang bisa saya bantu insya Allah. Kita sama-sama saling bersinergi dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian, fokus ini. Target sudah ditetapkan? Berapa juz? 30 juz, Alhamdulillah. Baik, saya ulang. Berapa juz? 30 juz. Ingat pesan saya ya. Kalau pasang target, pasang yang paling tinggi. Walaupun nanti tahapannya bisa menyesuaikan. Tapi tetap targetnya pasang paling tinggi. Kalau Anda pasang target 30 juz misalnya. Jadi walaupun tidak sampai ke sini dalam masa waktu tertentu, tapi Anda akan mendapatkan hafalan lebih banyak. Nyangkutnya di 29 juz. Kan? Misal, nyangkutnya di 28 juz. Tapi kalau Anda pasang targetnya kecil misalnya 30 ayat, misal, nyangkutnya 29, Nyangkutnya di 28, bahkan ada yang nyangkut baru di ayat pertama. Alif lam mim. Baik, teruskan. Nanti akan cuma 30 ayat. Paham ya? Pasang target yang tinggi supaya bisa maksimal di sini. Bagi waktu kita, turunkan semua perangkat ini. Sekarang saya masuk kepada hal yang lebih teknis lagi. Baik. Besok, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan sampaikan 4 rahasia penting. Tidak malam ini, tapi besok, dan tersambung live juga di Akhir TV. Ada 4 rahasia penting, percepatan untuk hafalan. Jadi begitu Anda kerjakan, hafalannya akan dipercepat. Dan Allah menanamkan Quran dengan sangat cepat pada diri kita. Nanti ada 4 rahasia, besok insya Allah kita ulas dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum kita berikrar menjadi penghafal Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alumni Istiqlal boleh datang kembali, kita sama-sama kuatkan keinginan kita. Nah, dalam konteks itu, saya akan coba jelaskan beberapa bagian sebagai perangkat, insya Allah memudahkan. Pertama, ini ada buku yang mungkin sebagian teman-teman sudah dapatkan. Ada seri yang terbarunya, ini memperbaiki yang lalu. Yang lalu itu yang dicetak persiapan ke Istiqlal. Itu dicetak dalam kisaran berapa hari. Ada mesin yang dipercetakan yang tidak sesuai dengan, ya, pertama desain di komputer yang sudah ditetapkan. Sehingga ada beberapa istilah yang lompat atau bahkan berubah. Sudah kita perbaiki, tapi itu tidak terlalu urgen sifatnya. Karena cuma nama saja, bukan isi dan yang lainnya. Kemudian kita sudah perbaiki, ada yang kedua ini sudah siap. Intinya, buku ini, teman-teman sekalian, sebelum Anda mulai menghafal Quran, saya harapkan Anda baca terlebih dahulu. Kemudian jangan cuma dibaca, Anda pelajari lagi penjelasan kami dari awal sampai akhir pertemuan malam ini tentang isi buku ini. Karena tidak semua yang kita jelaskan tertuliskan di buku ini. Saya ingin bukunya sesimpel mungkin, Anda tidak terlampau banyak membaca teori. Di Anda lihat secara simpel, paham maksudnya, lihat tayangannya, ini yang dimaksudkan. Saya pernah jelaskan misalnya ketika Anda belajar tentang sabar. Ini ayat di sini sabar saja. Tapi uraian kami menjelaskan bagaimana cara bersabar saat menghafal. Orang lain 1 menit sudah hafal 10 ayat, Anda 1 ayat belum hafal-hafal. Saya pernah sampaikan barangkali yang diinginkan Allah pada saat itu bukan banyaknya ayat, tapi mungkin banyaknya pahala mengalir bagi Anda. Bukankah saat orang lambat menghafal, banyak mengulang-ulang? Orang kalau cepat menghafal, sekali baca, dia hafal, dia berhenti di situ. Setelah itu dia pindah ayat lain. Sedangkan orang yang lambat dalam bahasa akal, lambat bahasa iman, tidak. Bukankah saat lambat dia akan berusaha untuk mengulang terus? Sampai hafal, hafal, hafal. Bukankah 1 hurufnya 10 kebaikan? Bayangkan Anda 1 ayat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Ayo cepat. Ngitung hurufnya, dia udah kesulitan, apalagi pahalanya. Sekarang Anda hafalkan itu, dan Anda dibuat seakan-akan lambat. 5 menit kau belum hafal-hafal. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalik tadi apa? Bukan tadi apa, dzalikal kitab, kata teman. Dzalikal kitab la raiba fi, la raiba fi, diulang. Dzalikal kitab la raiba fi hudan, hudal, hudan, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab hudan, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal, hudal, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa kali mengulang, berapa kali pahala. Itu belum, belum sungguh-sungguhnya. Bukankah di hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2920-nya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata dan berat untuk membacanya, bukankah ada penghafal Quran yang berat untuk membaca, dia dapat 2 kali pahala orang wajar. Mungkin saat Anda menghafal bukan lambat, tapi Anda diberikan kesempatan mendapat banyak pahala dari perjuangan Allah dan pengulangan, supaya dengan itu bisa menutup dosa-dosa Anda yang terkumpul pada hari-hari yang lalu. Allah berkehendak kamu hapuskan dulu dosanya. Begitu dosa hilang, saya percepat hafalanmu. Itu poinnya. Atau bahkan kamu kumpulkan pahala karena kamu tidak tahu kapan kamu pulang. Besok kamu akan meninggal. Daripada kamu kejar banyak hafalan, kejar banyak pahala. Begitu pulang, ada keindahan terjadi pada diri kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pulang dengan 1 ayat, tapi dosa sudah banyak digugurkan lewat pahala hafalan kita. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, bagian terakhir nanti di buku ini, sebelum saya jelaskan, ingat ya, sebelum menghafal, baca dulu dengan baik 4 bagian di buku ini. Setelah dibaca, kemudian mulai dicoba dulu 2 juz terakhir yang kami cantumkan di sini. Setelah ini selesai, pindah kemudian ke mushaf ini untuk praktek pertengahan. Kami tuliskan kemudian mushaf taisir dia, ini mushafnya sudah didesain sesuai dengan isi buku ini. Jadi begitu Anda melihat mushaf ini isi buku ini ada di sini. Dari prakteknya, peletakan ayatnya, nomornya, dan sebagainya. Sehingga ketika Anda gunakan ini nanti nyambung dengan buku yang dituliskan. Nah nanti ada yang ketiga ini lebih cepat lagi daripada yang ini. Begitu Anda melihat halamannya, lihat isinya, kemudian lihat bacaannya, Anda langsung teringat, ini ada di sini, halaman sekian, nomor sekian, ayatnya begini, dicek, ditukar, dibalik, insya Allah Anda hafal. Ini sedang kami siapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan ada kemudahan untuk kita semua. Dan tidak cukup dengan amin, itu mesti dicoba dulu ya. Coba dulu. Nah, sekarang, bagian terakhir, penutup teorinya, setelah ini ditutup, kita akan simulasikan dengan cepat, dan kami dapat kabar, ada saudara kita langsung datang dari Nias untuk bergabung dengan kesempatan kita di malam hari ini. Itu sangat luar biasa, mewakili teman-teman yang dipandang sebagai minoritas ada di sana, tapi punya keinginan kuat untuk menghafal Quran dan bergabung dengan kita. Dan saya nanti akan tanyakan termasuk teman-teman dari jauh, dan sesi simulasi siapa yang kemudian ingin bergabung, saya akan berikan sebagian hadiah dari apa yang kemudian telah kita siapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, cara menjaga hafalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah? Cara menjaga hafalan. Pertama, konsisten mengulang hafalan. Konsisten mengulang. Saya sebutkan gambaran umum dulu ya. Konsisten mengulang hafalan atau muraja'ah. Jika Anda sudah maksimal insya Allah 30 juz, bacaan sudah bagus, kita saling mengingatkan. Dan saya pun mengingatkan pada diri pribadi, teman-teman semua dan kita semua. Jangan pernah Anda, maaf ya, meninggalkan konsep pengulangan untuk hafalan Quran Anda. Maksimalkan. Usahakan dalam sehari 5 juz Anda mengulang hafalan Anda. Jangan au dulu. Hafalan baru 1 juz, mau diulang 5 juz gitu kan? Bukan, kan tadi saya katakan kalau sudah sempurna hafalan. 30 juz, bukan juz 30. Bacanya dari kiri ke kanan, ya, bukan dari sini ke sini. Baca dengan baik. Lihat? Sudah? Anda sudah hafal 30 juz, diusahakan maksimal jangan putus murajaah. Jadi murajaah yang dibagi kepada aspek ritual dengan non-ritual. Ritual salat sunnah maksimalkan, non-ritualnya kemudian ada waktu-waktu khusus. Usahakan ini selalu dibagi setiap harinya, Anda ulang 5 juz. Ini untuk menjaga kesempurnaan hafalan. Mungkinlah. Misal caranya bagi ke setiap waktu salat, 5 waktu salat. Selalu akan terkait dengan waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ini bisa dipecah lagi kemudian dibagi dengan tahajud malam harinya. Misal ini satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Kalau di sini ada yang kurang, pindahkan kepada waktu setelahnya. Misal satu juz di subuh, bagi dua sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Kalau waktu di sini tidak memungkinkan, misal ini Al-Baqarah misal 141, tambah Al-Fatihah 7, 148, ini juz pertama. 148 ayat, Anda ingin bagi 2 misalnya. 148 bagi 2 berapa? 74. Ya. 74, ini 74. Misal, ini enggak sempat nih 74 ayat mengulang. 74 ayat mengulang sebelum subuh. Ini enggak sempat misalnya. Maka yang sempatnya berapa? Taruhlah 20 ayat. 20 ayat sisanya 54 kan? 54 tambahkan ke sini. Waktunya sangat panjang, dari mulai ba'da subuh sampai ke zuhur kan ada berapa jam tuh. Anda bisa bacakan, ulangi, ulangi, ulangi sambil jalan, sambil macam-macam. Yang penting konsisten, ini selesai. Zuhur, ini sebelum dengan setelah satu juz sampai dengan selesai. Jika ada sebagian yang sedikit terbacakan, maka tambahkan ke waktu berikutnya. Tambahkan ke waktu berikutnya, nah yang paling panjang salat malam. Jelas ya? Kalau Anda konsisten seperti ini, misal mulai dari hari Sabtu, Sabtu 5 juz, Ahad berapa juz? Halo? Sabtu 5 juz, Ahad berapa juz? 5 juz lagi. Sabtu tambah Ahad berapa? 10 juz, kemudian Senin 5 juz, 15 juz, Selasa 5 juz, 20 juz, Rabu 5 juz, 25 juz, Kamis 5 juz, 30 juz, Sabtu sampai Kamis, Jumat Anda tinggal berdoa kepada Allah. Setiap hari Jumat, hari terbaik, berdoa. Ya Allah, saya telah berikhtiar dalam urusan dunia. Allah, saya belajar kalau untuk mahasiswa. Saya bekerja kalau untuk teman-teman yang berusaha. Saya di rumah, ya Allah, menunaikan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Setelah itu, ya Allah, saya berusaha menghafal Quran saat orang lain memperbanyak bacaan-bacaan dunia. Ya Allah, saya berusaha menghafalkan kalam-Mu saat orang lain banyak menghafalkan kalam makhluk yang lain. Ya Allah, saya tidak meminta apapun. Saya mohon, ya Rabb, Anda minta di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, turunkan rahmat di keluarga kami. Ya Allah, berkahi anak saya, ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, mudahkan surga untuk kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah saya. Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Ya Allah, sandingkan kami di surga menjadi satu keluarga ahli Al-Quran. Setiap Jumat Anda bacakan. Dan nanti Anda akan rasakan perubahan pada diri Anda dan keluarga Anda. Itu nikmat. Coba. Kalau enggak percaya, coba. Jumat besok Anda mulai. Dan kan banyak yang mustajab. Waktu saat Jumatan. Makanya ahli Quran itu dia akan kejar. Jumat, Jumat. Kadang-kadang enggak harus orang tahu. Ada waktu tertentu dia kemudian berdoa. Duduk di antara dua sujud. Ya, maaf teman-teman sekalian, itu doa biasa dalam sholat. Tapi duduk di antara dua khutbah, itu luar biasa. Kemudian setelah itu waktu sore, ba'da asar, menjelang ke maghrib. Itu pun disebut oleh sebagian kalangan ulama termasuk waktu yang mustajab. Anda memohon kepada Allah. Minta, minta, minta. Ini. Di Jumat untuk berdoa. Ya. Ini kita bisa praktekkan. Konsisten mengulang. Kalau Anda seperti ini pengulangannya, insya Allah Qurannya akan terjaga. Terjaga, terjaga, terjaga. Dua. Berusaha mengamalkan apa yang dihafalkan. Amalkan. Saya sebutkan poin intinya saja ya. Di buku sudah banyak uraiannya. Nabi SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Ini poinnya. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Dan kalau ada penghafal Qur'an, ini penghafal Qur'an terbaik. Kalau ada pembaca Qur'an, ini pembaca Qur'an terbaik. Kalau ada ahli Qur'an, ini ahli Qur'an terbaik. Siapa ahli Qur'an terbaik itu? Man ta'allama al-Qur'ana. Siapa yang mempelajari Al-Quran? Mempelajari, menghafalkannya, memahaminya, mendalaminya, wa'allamah, kemudian mengajarkannya kembali. Amalkan isinya. Diamalkan dibagi dua. Dibagi dua. Bisa bagian pertama, pengamalan yang bermanfaat untuk sifat pribadi. Yang kedua, amalan yang berkaitan dengan orang lain secara sosial. Misal, untuk pribadi. Begitu sudah hafal Quran, saya pernah katakan pada Anda, penghafal Quran yang baik adalah ketika Qurannya bukan sekedar hadir dalam jiwanya untuk dihafalkan. Tapi isi Quran itu membimbing dirinya untuk berperilaku dalam kehidupan. Begitu melihat, ayat mata muncul, membimbing matanya. Begitu mendengar, ayat telinga muncul, membimbing pendengarannya. Makanya saya katakan, kalau firman Allah baik atau tidak? Suci atau tidak? Nah, suci tidak akan bercampur dengan yang kotor. Baik tidak akan bergabung dengan yang buruk. Karena itu, kalau ada yang baik-baik masuk pada diri Anda, yang kotor akan keluar. Makanya ketika telinga Anda saja jadi telinga ahli Quran, gak akan masuk yang buruk-buruk. Kalau Anda jadi penghafal Quran, yang jelek masih masuk, ghibah masih masuk, gosip masih masuk, maaf, yang buruk-buruk masih masuk, itu artinya ada yang tidak sempurna dalam hafalan Anda. Saya gak peduli mau 30 juz pun, tidak sempurna hafalan Anda. Tidak sempurna. Karena mustahil ada penghafal Quran yang benar, ada keburukan melekat pada jiwanya. Itu mustahil. Lisan juga begitu. Begitu bicara, terinstall yang baik-baik. Jadi yang gak baiknya gak bisa masuk. Yang keluar juga gak ada, karena isinya gak ada yang kotor. Yang di luar gak bisa masuk, yang di dalam pun isinya kosong dari yang kotor. Antum kenal Al-Hasan, cucunya Nabi? Ayo kenal. Ayo kenal di mana antum? Luar biasa. Belum hafal Quran, sudah kenal Hasan, cucu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Taib. Al-Hasan itu konon disebut yang paling mirip parasnya dengan Rasulullah SAW. Di antara pemuda ahli surga, di antara ahli bait Nabi SAW yang sangat kita hormati, kita muliakan, seperti kita menghormati sahabat-sahabat yang lainnya. Satu kali di masa-masa fitnah yang kubra, besar itu berkembang luas, Al-Hasan jalan dengan anaknya. Begitu jalan, fitnah itu sudah mulai besar pada saat itu. Ada yang mencela macam-macam dan sebagainya. Di pertengahan, itu Al-Hasan dicela habis-habisan. Dan ingat baik-baik, Al-Hasan itu sangat dikenal sebagai cucu Nabi yang ahli Al-Quran. Waktunya itu luar biasa dengan Al-Quran. Pemahamannya, hafalannya, segalanya. Seakan pemuda ahli Quran. Parasnya, akhlaknya itu paling mirip. Ditanyakan pada para sahabat, siapa yang paling mirip dengan Nabi? Al-Hasan cucunya. Ada kecenderungan cucu mirip dengan kakek. Ya, ada kecenderungan beberapa bagian. Tapi yang ini cukup istimewa. Termasuk sifatnya. Begitu di jalan, jalan dengan putranya, dicaci oleh orang pada saat itu. Ah, bisa dan sebagainya. Beliau cuma diam. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Begitu selesai cacian itu, pergi, fan talaka, dia pergi. Anak bertanya, ya abati lima lam terud. Ya abati. Panggilan paling indah. Manggil ayah itu bisa pakai abi, bisa pakai buya, bisa pakai abati. Di Quran cuma ada abati. Abi itu panggilan hormat. Ayah, panggilan hormat. Buya itu panggilan sayang. Bisa diberikan pada ayah untuk rasa sayang. Bisa diberikan pada orang berilmu bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya. Buya Hamka, itu bukan ayah saya, tapi sangat saya sangat menyayanginya. Saya katakan buya. Buya fulan, fulan, fulan. Seperti saya sayangi ayah saya sayangi Anda. Kalau kita gabungkan buya dengan abi, jadinya abati. Panggilan hormat dan sayang. Dan di Quran, itu kalimat-kalimat selalu menggunakan abati. Ya abati, ya abati, ya abati. Ya, misal mohon maaf teman-teman, Nabi Ismail alaihissalam berdialog dengan ayahnya, ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah 37 ayat 102 sampai dengan 109. Begitu bapaknya mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Lihat jawaban anaknya, "Ya abati." Lihat cara menerjemahkannya. "Pa, atas hormat Nanda dan sayang Nanda kepada papa. Nanda sayang dengan papa, Nanda hormat dengan papa. Tolong Pak, karena hormat dan sayang Nanda, kerjakan tugas itu sekarang, jangan tunda. Ya abatifal, kerjakan sekarang, sembelih sekarang, karena itu tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Papa dapatin Nanda termasuk orang-orang yang bersabar." Panggilannya panggilan hormat, teman-teman sekalian. Di Anda boleh terapkan dalam kehidupan, tidak harus dipanggil dengan panggilan yang sama, yang penting panggilan yang menghadirkan nilai hormat dan sayang pada orang tua. Itu poinnya. Boleh dipanggil dengan bahasa yang kita boleh. Yang penting ada nilai hormat dan sayang. Jangan diajarkan anak memanggil dengan bahasa yang setara. Itu tidak ada dalam Quran. Jelas ya? Boleh panggil apa saja, tidak harus sama. Tadi kalau bahasa Arab, ke ayah abati, ke ibu amati. Panggilan standar ummi, hormat. Panggilan sayangnya itu muya. Muya, ya? Ya muya. Ya? Itu panggilan sayang untuk perempuan, dari anak ke ibu. Panggilan hormat dan sayang amati. Tapi kan gak semua di keluarga bisa bahasa Arab. Pulang dari kajian, Anda panggil ibunda Anda. Ya amati. Masya Allah. Ibu Anda marah. Kamu ya belajar sama siapa? Ibu belum mati tahu. Padahal maksud kita sayang dan hormat. Kan? Anda boleh gunakan yang lain. Nah sekarang kembalikan. Ya amati. Lima lam tarud. Ini yang indah. Ayah. Atas hormat dan sayang Anda pada ayah. Ayah tadi dicela. Kenapa gak dibalas? Dan sekedar mengatakan, dia kata anaknya, sekedar mengatakan, tidak seperti yang kamu sampaikan. Itu Allahu Akbar, lihat jawabannya. Waqala, kemudian ayahnya menjawab, wala adri kaifa arud. Papa tuh gak tahu bagaimana cara membalasnya. Dia dicela oleh orang lain, habis-habisan. Kata anaknya, Pak, kenapa gak dijawab? Minimal sampaikan, saya tidak seperti yang kamu gambarkan. Kata bapaknya, Bapak gak tahu bagaimana cara balasnya. Itu mencari kalimat pada jiwanya untuk sekedar menyampaikan, saya enggak seperti yang seperti kamu katakan. Takut ketika mengatakan itu salah kata. Takut berprasangka buruk pada orangnya. Anda bayangkan ahli Quran untuk sekedar membalas, itu enggak punya kosa kata dalam jiwanya. Dicari enggak ketemu gitu. Enggak ketemu. Jadi kalau hafalan kita benar, itu akan menjaga diri kita. Jaga teman-teman. Gak mungkin ada yang buruk keluar dari diri kita. Dan mustahil ada yang jelek masuk pada diri kita. Makanya kalau Anda mulai menghafal Quran, akan terjadi perubahan pada diri Anda. Jadi kalau Anda merasa penghafal Quran, tidak ada perubahan pada akhlak Anda, maka nol besar saya katakan. Anda cuma mempersulit diri sendiri. Nanti akan saya tunjukkan, ada klasifikasi dalam ayat Al-Quran, disebut penghafal Quran yang zalim. Zalim, dia punya hafalan, tapi tidak menggunakan hafalan pada tempatnya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi, cara pertama ini, ini bagian pertama, bagaimana supaya melekat jadi panduan, Anda mulai praktek pelan-pelan gunakan ayat-ayat hafalan. Kalau ini konsisten 5 juz dalam sehari yang tadi, atau ayat yang dipakai kemudian hadir dalam jiwa kita, itu otomatis akan membimbing kita. Biasanya, yang seperti ini. Pada bagian yang pertama, fokus. Yang ini, dia akan mulai mengamalkan pada amalan-amalan pribadi dia. Pakai dalam sholat, pakai dalam beraktivitas, lihat sambil mengukur. Jadi kalau sudah seperti itu, maka dia menjadi Quran yang berjalan. Ya. Selanjutnya, pindah ke sini. Mulai dari yang ringan dulu, mempraktekan hafalan Qurannya lewat bacaan. Jadi imam untuk laki-laki. Perempuan imam di rumah, ibu untuk anak perempuannya. Ya, bersama asisten rumah tangganya. Untuk laki-laki mulai antum dengan teman-teman, jadi imam, di belakang menyimak, antum membacakan. Dan biasanya keseringan antum membacakan ayat Quran, jadi imam sekalipun di rumah dalam sholat-sholat yang lainnya, itu insya Allah memperkuat hafalan Quran anda. Dan yang paling hebat, kalau sudah terjadi yang ketiga, ini sudah mulai mengajarkan, berbagi, share dengan yang lain. Apa yang sudah anda lewati dari pengalaman anda menghafal. Bismillah, minimal di keluarga anda. Anda menghafal, pulang ke rumah, ajarkan lagi, cek anak anda, kan? Ke masjid balik lagi, cek teman anda. Jangan cuma sound yang dicek, cek sound, cek Quran. Ya, cek hafalan kita, telepon teman kita, akhi ketemuan yuk, bismillah, di mana? Yuk, kemarin yang kita bahas dengan guru kita praktekkan lagi. Akhi, saya enggak ikut kemarin, antum bisa ajarkan yang kemarin ya, ayo kita kumpul lagi. Begitu anda praktekkan, anda silahkan rasakan sendiri, akan ada terjadi kekuatan luar biasa pada hafalan anda. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tanpa buah. Sayang, pohonnya tumbuh tapi buahnya enggak ada. Terakhir, ketiga. Saya ambil tiga aja ya, di buku ada empat. Yang inti-intinya saja. Nanti kita ambil 10-15 menit untuk simulasi hafalannya. Tiga, maaf. Tinggalkan maksiat. Tanpa kecuali ya, semuanya. Maksiat itu peluang ya, itu bisa dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pikiran bisa bermaksiat. Maksiatnya pikiran berprasangka buruk pada orang lain, bahkan berprasangka buruk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya hafalan saya gak pernah cepat, barangkali Allah tidak berkehendak prasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya susah sekali, apakah Allah menilai saya masih belum soleh, berprasangka buruk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering katakan dari awal, ketika memulai hafalan, jadikan semua pikiran kita berprasangka baik pada siapapun. Termasuk khususnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiatnya mata melihat yang tidak mulia. Maksiatnya telinga mendengar yang bukan dari ketaatan. Banyak hal contohnya, dan anda sudah paham semuanya. Maksiat lisan sampai ke ujung kaki. Mulai hari ini, kalau ingin jadi penghafal Quran yang baik, coba cek kembali tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awas hati-hati, maksiat tangan, maksiat sampai ke bawah, maksiat dompet, maksiat macam-macam turun sampai ke kaki anda. Cek baik-baik. Kalau masih anda menemukan hal yang kurang baik, setiap hari anda keluarkan program untuk memperbaiki diri anda sendiri. Misal, anda mulai hari ini bikin program yang ringan. Ringan tapi dalam isinya. Besok saya selama seharian akan selalu berprasangka baik. Latihan menggunakan pikiran pada hal yang baik-baik. Besok latihan pikiran. Ya, anda cek. Selama 3 hari, gak boleh berprasangka buruk. Begitu keluar, mau keluar tadinya cerah, tiba-tiba hujan. Begitu kepikiran, kenapa ya saya mesti berprasangka demikian. Terima kasih ya Allah turunkan hujan. Allahumma shoyiban nafi'ah. Jalan. Begitu pesan mobil, yang lain datang. Anda lambat. Kemana ya apa yang saya pikirkan. Semoga Allah menyelamatkan tukang mobil itu sampai sini. Jalan. Di setiap anda menemukan hal yang membuat pikiran kita berprasangka buruk, tepikan. Latihan selama sepekan, besok lusa, itu insya Allah di otak kita, pikiran kita terjalan dengan baik. Pindah, besoknya lagi latihan mata. Begitu melihat yang tidak baik, palingkan. Tidak baik, palingkan. Tidak baik menurut Allah, bukan menurut kita. Ini orang wajahnya gak baik, palingkan. Ini gak baik, palingkan. Bukan, menurut Allah gak baik, kita palingkan. Paham ya? Sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kalau latihan itu sudah bagus, maka teman-teman insya Allah bagi penghafal Quran, dia akan mempercepat hafalan dan menguatkan dalam jiwanya. Terakhir, ini bonus tambahan. Ini sebetulnya belum tentu maksiat, tapi sangat merusak bagi Al-Quran. Mulai hari ini, Kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran, tinggalkan, ingat pesan saya, tinggalkan segala musik-musik yang bisa merusak Quran Anda. Ada berbagai jenis musik-musik yang secara otomatis akan merusak Quran. Ya, di antaranya apa? Ini sebetulnya rahasia. Saya sedang bicarakan 2-3 hari dengan kawan saya, dan kita sedang dalam proses yang sangat besar sekali. Ada proyek yang besar yang kita sedang kerjakan, dan dengan itu insya Allah, semoga Allah meridhai, akan ada solusi nanti bagi penyakit lupa, bagi Alzheimer, bagi macam-macam. Ketika itu diuji coba, dengan melihat pergerakan syaraf di otak kita, ada terjadi perubahan yang luar biasa. Ini diantara kita aja ya. Saya coba kasih gambaran. Bismillah. Edisi spesial terakhir. Merangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Jamaah cuma ngeliat, nengok, cita-cita masuk surga. Masuk surga Firdaus. Masya Allah. Sabar. Baik. Bismillah. Kami diskusi berapa hari yang lalu dari uraian kawan-kawan, itu sebenarnya sudah jelas dalam Quran. Saya katakan, akhi, di Quran itu jelas sekali. Ada semua yang antum bincangkan sekarang. Cuma barangkali ilmu untuk penerapan modernnya, itu Allah titipkan pada antum untuk penguji-pengujinya. Tapi kontennya ini ada semua, saya turunkan. Beliau datang dengan gambaran otak. Awalnya penasaran, ini kok bisa penghafal Quran cepat sekali menghadirkan memori. Di begitu pengen surat ini, muncul surat ini. Ayat sekian, muncul. Dia ingin menganalisis bagaimana pergerakan saraf-saraf di otaknya. Otak itu bekerjanya seperti apa? Otak penghafal Quran. Jadi begitu menghafal, pergerakan otaknya seperti apa di dalamnya? Kemudian memori informasi yang didapatkan, disimpannya di mana? Dan yang paling menarik, ketika dibutuhkan, sepersekian muncul bagaimana cara mengambil dari tempat yang disimpan itu. Kalau saya tidak pandai menggambar ya, ilustrasinya seperti apa. Cuman kemarin saya lihat kisaran gambarnya seperti ini. Dia gambarkan seperti ini. Di bawahnya ada gambaran begini. Ada ukuran di tengah-tengah 0 di sini, ke sini jadi minus, minus 1, minus 2, minus 3, ke sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Lihat baik-baik ya. Dari sini 0 antara minus 1 ke 1, ini sifatnya positif. Otaknya bagus. Ukuran warnanya hijau. Ketika dia dilihat pergerakannya. Dilihat keadaan otak, gambarnya muncul hijau. Jadi langsung saya lihat gambarnya langsung. Hijau. Geser ke sini, dari sini khususnya, minus 1 ke sini, itu berubah jadi biru. Biru ini keadaan otak yang slow. Ya, belum banyak informasi, ya kadang-kadang berimajinasi, ya, menghayal, tidak jelas, macam-macam, kosong, itu biru biasanya. Yang ini, dari 1 yang ini, geser ke 2, 3. 2, 3 khususnya itu merah. Ini agak bahaya. Sering gelisah, sering khawatir, sering tidak jelas, sering pelangap longo, dan macam-macam, nah itu agak merah. Tidak, kita lagi bicara ini. Jangan bicara yang tidak jelas, kita baru belajar. Ya. Ah, ini. Kalau tidak paham, cek Google. Gitu ya. Nanti. Nah, ini sering khawatir. Khawatir, sering gelisah, sering tidak jelas, pembicaraan kadang mengambang, tidak fasih, dan seterusnya. Ini merah. Nah, diuji coba, begitu teman kami menguji ini, dalam kondisi warna biru dengan warna merah, pertama dibacakan Quran. Allahu Akbar. Begitu warna biru dibacakan Al-Quran, seketika berubah warna dari biru ke hijau. Tahapannya ada. Dari sekian, sekian, sekian. Bacakan pertama, mulai birunya hilang dikit-dikit. Bacakan lagi, bacakan. Begitu banyak dibacakan, itu semua bagian otak hijau gambarannya. Hijau. Demikian yang merah, begitu yang merah ini asalnya merah, dikasih kemudian Quran, itu merahnya hilang, hilang, hilang, hilang. Semakin banyak kemudian dibaca hijau. Dan yang ini lebih mudah menjadi hijau dibandingkan yang ini. Nah sekarang, diambillah otak dalam keadaan yang hijau, ini. Yang kedua juga yang hijau plus biru. Lalu dibacakan, kemudian diperdengarkan musik, musiknya yang menggunakan rock di sini. Rock metal, Metallica dan sebagainya. Begitu diperdengarkan, berubah seketika dari yang hijau jadi merah, teman-teman. Ini. Saya sarankan Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam. Kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Karena ternyata bukan cuma menghancurkan Quran Anda, tapi juga merusak keadaan diri Anda. Karena merubah struktur otak Anda. Bukan struktur bagiannya, tapi gambaran-gambaran di otak itu berubah keadaannya, jadi menghasilkan sifat-sifat yang tidak kondusif, tidak positif, dan sifat itu akan ditularkan kepada pribadi Anda, jadi pedoman bagi tubuh Anda. Jika dari otak sudah memberikan sinyal yang salah, maka respon kehidupan Anda itu tidak akan stabil dalam kehidupan. Nih. Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran dengan baik, maksiat tinggalkan, amalkan dengan baik, dan jauhi segala hal yang bisa merusak Quran Anda. Terutama yang tadi, ya, hal-hal yang keras, itu dinaikkan, sekian hertz, saya lihat dari 20 hertz, naik 25 hertz, sampai 30 hertz, itu luar biasa. Begitu diperdengarkan, otak rata-rata merah. Begitu sampai 30 hertz, itu hampir seluruhnya merah. Merah, merah, merah. Nah, yang paling menarik, begitu otaknya berubah jadi hijau warnanya, diperdengarkan Quran dan dia mulai menghafal, ini hebatnya. Penghafal Quran, itu begitu menghafalkan sesuatu terlihat, ini yang penasaran, disimpan di mana di bagian otaknya, bagian hafalan Qurannya. Bisa, saya turunkan ke sini, simpan di sini. Ini kalau menyimpan informasi, semua otak manusia wajar, simpan, simpan, simpan. Walaupun bukan Quran, Anda lihat saya, itu ada memori ini. Ustaz Adi pakai peci ini, kemudian bajunya seperti ini, menerangkan tentang ini, disimpan. Cuman persoalannya, ketika yang disimpan itu dibutuhkan, secepat apa dia bisa mengambilnya? Jadi begitu Anda simpan di sini, Anda satu saat akan butuhkan kembali, sepekan kemudian Anda ingin mengulang pelajaran yang sama. Kan otak Anda mencari kan? Disimpan di mana? Nah ini, berapa kecepatan dia bisa menghasilkan ini untuk menarik yang disimpan ini keluar? Yang paling menarik, ada di antara orang yang mencoba mengambil simpanan ini, bahkan tidak menemukan jalannya. Mau diambil ke sini, balik dulu ke sini, nyasar ke sini, nyasar ke sini. Itu yang disebut dengan lupa namanya. Dan kalau sudah lupa, suka nggak ingat, itu masalahnya. Paham ya? Ini teman-teman, yang lebih parah nanti ada Alzheimer, ada macam-macam. Nah, kita akan coba menggali, seperti apa sih pergerakan otak penghafal Quran? Kok bisa? Al-Baqarah sekian, muncul. Ali Imran sekian, muncul. Posisi di mana? Sekian. Ini segini, ini segini. Itu cara mengambil dia dari tempat simpanan itu begitu cepat. Nah, nanti ini akan diuji, begitu dihafalkan, dilihat pergerakan otaknya. Seperti apa dia menangkapnya, disimpannya di sebelah mana, bagaimana cara mengambilnya, gelombangnya per berapa, itu diharapkan paling minimal bisa mengarahkan pada orang-orang dalam taraf cara menghafal cepat dan menghilangkan penyakit lupa yang kadang-kadang hadir dalam ingatan. Anda menghafal, seperti ini cara menghafalnya, ini cara mengambil ingatannya, ini cara kerja otak kita. Begitu diterangkan, mudah-mudahan ada percepatan dalam hafalan, ini poinnya. Ya, sekarang kita coba dulu. Bismillah. Nanti akan terjadi luar biasa. Nomor istri, nomor handphone istri sendiri tidak hafal, tapi nomor ayat Quran bisa hafal. Bismillah. Siapa yang sudah mempraktikkan at-taisir? Yang paling jauh? Benar tidak dapat hadiah, salah tidak berdosa, ya. Surabaya, Masya Allah. Antum dari Surabaya? Sengaja datang ke sini? Saya pernah lihat wajah antum. Hampir setiap pekan ke sini? Tidak. Oh, kemarin ke sini. Memang kemarin kita enggak ada kajian ya. Kemarin saya masih di Lampung Rabu ya. Baik. 1 Maret ya hadir di sini. Jazakallah khair. Ada lagi yang jauh? Tangerang, Masya Allah. Antum? Aceh. Antum dari Aceh langsung ke sini atau ada pekerjaan di sini? Langsung. Untuk malam ini ke sini. Boleh berdiri? Bismillah. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudara kita dari Aceh. Taib. Nama antum siapa? Muhammad Nafis. Boleh mendekat? Antum saudaranya Kiai Haji Khalil Nafis? Semoga Allah muliakan beliau dan bimbing dalam kebaikan. Baik. Biasanya kalau dalam setiap pertemuan kita sesi simulasi itu mic-nya lengkap. Ada 2 minimal ya. Mic untuk ustaz, mic untuk yang lain. Cuma agak heran malam ini ya. Belum kali belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Kita doakan semoga hidayah menghunjam dalam jiwanya dan menyiapkan mic dengan cepat. Bismillah. Mas Nafis saya panggil, apa panggilannya? Nafis Taib. Mas Nafis Acehnya dari mana? Banda Aceh. Taib. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah, baik. Boleh merapat ke sini? Boleh duduk di sini, silakan. Jazakallah khair. Baik. Bismillah. Baik, Mas Nafis izin. Sudah berapa juz menghafal Al-Quran? Baik, kalau saya belum belikan mic-nya, tidak ada suara, enggak ada masalah. Cuman kalau sudah saya kasih mic-nya, mic begini, suara di sini. Ya. Berapa juz? 3 juz. 3 juz. Sudah hafal sebelumnya atau baru menghafal? Sudah hafal sebelumnya. Sudah hafal sebelumnya. Sudah coba taisir? Baru mulai, Zat. Baru mulai. Dimulai dari juz keberapa? Juz 30. Juz 30 dari belakang. Tayyib. Sudah mulai surat apa? An-Naba. An-Naba. 3 juz ini dari depan, dari belakang? Dari belakang. 30, 29, 1. Berarti juz 1, juz 29, juz 30. Boleh. Boleh saya dengar juz satunya? Ayat berapa aja? Ayat 1 sampai 141? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, tahan sebentar. Kemudian teruskan ayat yang saya bacakan. Bismillah. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Yakadu al-barqu yakhthafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'idu fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Qul ya Adam uskun. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فأتم. فتاب عليه. إن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bacakan ayat 30. وبشر الذين. Bacakan ayat ke 35. Bacakan ayat 37. Semua yang dibaca tadi ayat 30, ayat 35, ayat 37. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaika ayat 30. Wa qulna ya Adam uskun ayat 35. Fatalaqa ayat 37. Baik ya. Beliau saya cek dulu tadi bisa bacakan ayatnya tapi tidak tahu nomornya. Sekarang perhatikan, saya ajarkan Anda kurang dari 5 menit. Lihat baik-baik. Fokus ini. Nafis. Fokus ya. Ini saya buat seperti ini. Tahan, hitungan belum dimulai. Ini kanan. Ini kiri. Kalau saya katakan sebelah sini, kiri mushaf. Kalau saya katakan sebelah sini, kanan mushaf. Jelas? Misal, ini sebelah mana? Kiri. Mushaf. Ini atas, ini tengah, ini bawah. Ini sebelah mana? Sebelah kiri atas. Kiri atas. Ini? Kiri tengah. Ini? Kiri bawah. Baik. Sekarang saya tuliskan. Perhatikan baik-baik. Ini 30. Wa idh qala rabbuka. Wa idh qala. Baik. 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wa'allama. 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Qalu subhanaka. Qalu subhanaka. 33. Qala ya Adamu ambi'hum. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Wa idh qulna. Baik. 35. Wa qulna ya Adamu uskun. Wa qulna ya Adamu uskun. 36. Fa azallahuma syaitan. Fa azallahuma. Saya mulai 35 ayat dulu supaya lebih gampang. Dia sambungkan 37. Sampai sini. Baik, fokus baik-baik. Pertama, ayat 30. Lihat, 30. Wa idh qala rabbuk. 31. Wa 'allama Adamal asma. Jangan bayangkan, lihat sini. Wa 'allama Adamal asma. 32. Qalu subhanaka la ilma lana. 33. Qala ya Adamu, ya Adamu ambihum. 34. Wa idh qulna lil malaika. 35. Waqulna. Sekarang fokus. Lihat sini. Ini 30. Ini 35. Paling atas berapa? 30. Ini ambil pertengahan. Ini tengah ya. Paling tengah berapa? 35. Ulangi. Ini berapa? 30. Ini berapa? 35. Lihat baik-baik. 30. Wa idh qala. Apa? Wa idh qala. Ulangi. 30 apa? Wa idh qala. 35. Waqulna. Waqulna. 35 apa? Waqulna. 30 apa? Wa idh qala. 35 apa? Wa qulna. 30 apa? Wa idh qala. Lihat, 30 wa qulna, 34 bedanya cuma pakai wa idh qulna. Ini qulna, ini wa idh qulna. Kalau saya sebutkan wa idh qulna itu 34. Kalau saya sebutkan wa qulna 35. Wa qulna berapa? 35. Wa idh qulna 34. Wa idh qala 30. 30. 30. Wa idh qala 35. Wa idh qulna 35. Wa qulna wa 34. Wa idh qulna 30. Wa qala. Wa idh qala. Wa idh qala 30. Wa idh qala. Baik. Wa qulna 35. Wa idh qulna 34. Baik. 30, 34, 35 sudah. 31. Wa 'allama. Wa 'allama. Wa 'allama berapa? Wa 31. Baik, ulang 31. Wa 'allama Adamu am 31. Wa 'allama. Baik, 35. Wa qulna 34. Wa idh qulna 30. Wa qala. Wa idh qala. Wa idh qala berapa? 30. 35 apa? Wa qulna. 34 apa? Wa idh qulna. 31 apa? Wa 'allama. 34 apa? Wa idh qulna. Baik, 31 sudah, 30 sudah, 34 sudah, 35 sudah. 32. Qalu subhanaka. Qalu subhanaka. Berapa? 32. 32 apa? Qalu subhanaka. 31 apa? Wa 'allama. 30 apa? Wa idh qala. 34 apa? Wa idh qulna. 35 apa? Wa qulna. 35. Wa qulna. 34. Wa idh qulna. 30. Wa idh qala. 31. Wa 'allama. 32. Qalu subhanak. Qalu subhanak. Tinggal 33. Qala ya Adamu ambihum. Qala ya Adam. Qala ya Adam. Berapa? 33. Hitungan dimulai. 30. Wa idh qala. 35. Wa qulna. 34. Wa idh qulna. 31. Wa 'allama. 33. Wa qala ya Adam. Qala ya Adamu ambihum. Taib. Urutkan dari awal. 30. Wa idh qala. 31. Wa 'allama. 32. Qalu subhana. 33. Qala ya Adam. Sekarang hindarkan. 35. Wa qulna. 34. Wa idh qulna. Kita cek hafalan menghadap ke sana. Kurang dari 5 menit kita mulai hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35 bacakan lengkap. Wa qulna ya wa qulna Adamus an. Ah, tadi belum hafal dengan baik. Wa qulna ya Adamus kun anta. Wa qulna ya Adamus kun ta. Anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Ayat 30. وإذ قال وإذ قال آدم وإذ قال رب Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Ayat keberapa? 35. Posisi kanan kiri? Kiri tengah. Kiri tengah. Baik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 34. Ayat keberapa? 34. 34. Posisi? Kiri tengah agak ke atas. Kiri tengah agak ke atas. Masya Allah. Apa sekarang? Insyaallah, Ustaz. Mudah ya? Mudah, Ustaz. Masyaallah. Pertama, beliau bacakan, belum hafal nomornya, kurang dari 5 menit, sudah hafal nomornya, sudah tahu posisinya, dan sudah agak ke atas sedikit. Sudah punya mushafnya? Belum, Ustaz. Jazakumullah khair. Antum? Sudah punya putra? Sudah, Ustaz. Putra berapa? Dua. Dua. Jawab pakai Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masyaallah. Istri berapa? Istri satu. Al-Baqarah. Alif lam mim. Alif lam mim. Rencana alladzina yu'minuna bil ghaib? Udah sudah, Ustaz. Udah masyaallah. Satu meninggal tsunami. Oh, khair insyaallah. Allah berikan kemuliaan pada Anda. Ini mushafnya, silakan dipelajari. Ini 10 juz pertama. Ini bukunya yang kami sampaikan. Ini insyaallah antum sampai kapan di sini? Setelah IBF. Baik, nanti di IBF cari lagi ada versi yang terbaru ini dan mushaf yang terbaru. Antum mushafnya dapatkan gratis. Nanti saya berikan, tolong panitia yang hadir malam ini, khusus untuk saudara Nafis, tolong diberikan kepada beliau satu paket dari buku kita secara gratis besok di IBF dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Baik, fadal silakan. Ada yang mau disampaikan? Sudah, Ustaz. Jazakallahu khair. Fadal. Tes sebentar sebelum duduk. Ini pertaruhan, kalau belum apa balikin lagi. Bismillah. Pakai mic-nya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quran surah? Surah Al-Baqarah ayat 30. Posisi? Kiri sebelah atas. Baik, ayat 35-nya apa? وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. Cukup, posisi? Kiri tengah. Kiri pertengahan. Ayat 32-nya? قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا. Posisi? Kiri atas agak ke bawah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Surah Al-Baqarah ayat 37. Posisi kiri paling bawah. Anda bayangkan, belum kita tuliskan, dia sudah hafal di benaknya karena terbayang di posisi halaman itu. Jazakallahu khair, fadhlul akhir karim. Baik, yang paling jauh lagi? Lebih jauh dari Aceh? Baik, antum dari mana? Purworejo, Masya Allah. Boleh berdiri? Purworejo. Baik, silakan duduk lagi ya. Boleh maju. Jazakallah khair. Pak, monggo. Pinara? Semana sinten jenengan? Tarjo. Tarjo. Jawabannya pun di? Purworejo Grabak. Oh, Grabak, Masya Allah. Saya sampai situ aja bisa, selanjutnya tidak bisa lagi. Baik. Bapak sengaja ke sini ikut acara atau memang ada kegiatan di sekitaran Bekasi? Sengaja ke sini untuk mengikuti. Sengaja. Baru pertama datang ke sini? Baru pertama. Baik, jawaban tidak menentukan musab, Pak ya. Jawaban benar juga belum tentu dikasih ya. Baik. Berapa putra, Pak? Bismillah. Tiga, Alhamdulillah. Semua laki-laki atau ada perempuan? Perempuan, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Profesi apa, Pak? Saya petani. Petani, Masya Allah. Petani apa? Karena daerah sana ada petani garam, ada petani juga di sawah, padi, dan sebagainya. Bapak di apa? Petani cabai, Pak. Petani? Cabai. Cabai, Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama, semoga Allah muliakan pada beliau. Bapak hafal berapa juz Al-Quran? Saya baru mulai gemar membaca, Pak. Baru mulai gemar membaca. Ayat apa yang gemar Bapak baca? Ya, insya Allah An-Naba sih saya mulai. An-Naba. Pernah lihat acara ini di mana sebelumnya? Insya Allah saya sejak tanggal 28 Januari waktu istiqlal. Iya. Bapak saya datang? Mengikuti kajian. Tidak, tapi saya melihat. Melihat kajian, baik. Sudah hafal surat An-Naba? Insya Allah sudah. Insya Allah. Sudah praktekan at-taisirnya atau baru menghafal? Baru menghafal. Baru menghafal. Boleh saya dengar tiga ayat saja di An-Naba? Bismillah. Boleh menghadap ke depan atau ke sini, silakan bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun annin naba'il andim alatihum fihi muktalifun. Cukup Pak, Masya Allah. Seperti cabai ya, panjang ada pendek. Kadang-kadang pedes kita menilainya ya. Tapi bagus, Masya Allah. Baik. Jauh-jauh, Masya Allah, datang hanya untuk menyampaikan semangatnya untuk membaca Quran dan mulai menghafalkannya. Pak, panggilannya apa Bapak? Karjo. Pak Karjo, pertama saya ucapkan selamat. Di antara sekian hamba Allah, Bapak yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah untuk mencintai Al-Quran. Pertahankan itu Pak ya. Yang kedua nanti, di sana ada tempat belajar Quran? Insya Allah. Ada. Gurunya ada? Ada. Bapak pernah berangkat ke gurunya? Belum pernah. Belum, kenapa? Ya memang boleh dekatkan baru-baru, saya baru-baru ini untuk mengenal Al-Quran saja Pak. Oh, baru kenal Al-Quran, baik. Siap untuk belajar? Insya Allah. Tempatnya jauh? Dari guru ke rumah Bapak? Lumayan. Lumayan itu berapa kilo? Ya... Ya, karena ada, lumayan ada di Baduy, itu beda dengan Purworejo. Kalau di Baduy itu ditanya, Dupi Bumina caket, caket Pak, karena saya kedepu di Payun, caket. Deket Pak, itu di depan, sebentar lagi. Sepuntung rokok kok Pak, sepuntung rokok. Tapi rokoknya gak pernah dibakar, tempel aja di sini tuh. Ini gak nyampe-nyampe, udah tiga bukit gak nyampe-nyampe, caket katanya. Baik, lumayan itu sedekat apa? Ya ada tiga kiloan lah. Tiga kilo, tiga kilo tidak jauh ya? Baik, tapi diajarkan di madrasah. Sulit gak dari rumah ke situ? Tidak. Tidak. Baik, Bapak besok mau langsung pulang atau mau ada di sini dulu? Insya Allah besok pulang. Pulang. Mau ke IBF dulu atau tidak? Bapak insya tahu Allah. IBF? Belum. Belum tahu, baik. Di JCC di Senayan, Bapak langsung pulang. Jam berapa pulang? Mungkin kereta pagi jam 7 atau jam berapa. Baik. Ya pasti, pagi itu besok pagi kereta pagi ya. Kalau malam namanya kereta malam. Bapak sama siapa ke sini? Siap. Baik. Baik, alhamdulillah. Siap untuk menghafal ya. Siap. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri, baik. Salam untuk keluarga. Ya. Pertama, Pak Taufik dan teman-teman panitia, tolong dicatat namanya. Saya titipkan bekal Bapak sambil untuk pulang besok. Kita titipkan 5 juta rupiah sebagai persiapan Bapak menghafal. Cari yang terbaik, cari perangkatnya, dan segala kesulitannya insya Allah memudahkan. Ini saya berikan hadiah untuk Bapak. Ini ada mushaf, ini ada bukunya. Bapak kalau kesini lagi, ya jangan dulu datang ke sini kecuali Bapak kemudian sudah bisa bacakan dengan baik hafalannya, bacaannya, dan menghafal surat An-Naba. Begitu datang, Bapak ke sini lagi. Siap insya Allah? Siap. Kalau saya tidak ada di sini, atau saya pulang duluan dibandingkan dengan Bapak, tetap datang ke sini dan sampaikan pada penghuni masjid, saya sudah hafal surat An-Naba. Siap insya Allah? Insya Allah. Mudah-mudahan kita ke surga bersama. Amin. Jazakallah khair. Silakan Pak. Jazakumullah khair. Fadal. Pak. Bismillah. Tim. Ada yang lebih jauh dari Purworejo? Antum dari mana? Ya? Nias, Masya Allah. Antum yang dari Nias. Fadal. Jazakallah khair. Ada yang tahu Nias berada di mana? Boleh angkat tangan? Angkat tangan baru jawab. Sumatera Utara. Sebelah mana Medan? Nyebrang laut. Betul Nias di Sumatera Utara? Betul. Dari Medan nyebrang laut? Naik pesawat. Naik pesawat. Alhamdulillah. Pernah coba? Asal Nias juga. Masya Allah. Anda boleh maju. Ini yang naik pesawat, ini yang nyebrang laut. Baik. Baik. Ini keturunan nenek moyang, ini keturunan kakek moyang. Eh? Nenek moyangku seorang pelaut. Jazakallah khair. Bismillah. Semoga Allah berikan hidayah pada pemilik mic yang ketiga untuk bisa menghadirkan mic lanjutan. Tayyip. Nama? Dede Hendrawan. Dede Hendrawan. Asal? Nias Sumatera Utara. Nias Sumatera Utara. Aktivitas di mana? Boleh pinjam mic-nya sebentar? Sekarang tinggal di mana? Di Tambun, Bekasi. Tambun, ya. Itu BSD, ya. Bekasi sonoan dikit, ya. Ke Tambun. Alhamdulillah. Sudah lama di Tambun? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Apa yang dikerjakan di Tambun? Saat ini lagi kuliah. Kuliah. Kuliahnya di mana? Di Cibitung Setia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Masya Allah. Mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Menjadi khairunas ampahum linnas. Baik, semuanya juga pengen begitu. Khairunas ampahum linnas. Spesifik, apa yang mau dikerjakan di masa depan? Mau jadi apa? Ya, untuk dunia dan akhirat ada. Baik. Baik, semua orang untuk dunia juga bagus, akhirat juga bagus ya. Baik. Ini sebetulnya belum ada yang tergambar di benaknya, sehingga mencari yang maslahat. Yang mau saya tunggu adalah, Anda mau jadi apapun silakan. Yang penting dengan profesi itu, Allah dekat dengan diri Anda. Silakan, Anda mau jadi diplomat, silakan. Mau jadi birokrat, jadi guru, silakan. Tapi yang saya inginkan ketika Anda datang di majlis ini, Anda jadi guru di masa depan, jadi guru penghafal Quran. Jadi birokrat, birokrat penghafal Quran. Siap insya Allah? Siap insya Allah. Anda dipanggil siapa namanya? Dedi. Panggilannya? Dedi. Dedi, baik. Sudah apa berapa ayat? Ya, alhamdulillah kemarin sudah pernah hafal 1 juz Al-Baqarah. Sudah pernah hafal. Baik. Sudah pernah hafal yang Al-Baqarah. Baru setelah bergabung di ini Muslim Zaman Now ini sudah sempat hafal Al-Ma'idah Alun. Sempat hafal. Sudah hafal insyaallah. Baik. Al-Baqarah pernah hafal, Al-Ma'idah Alun sempat hafal. Baik. Sisanya tidak ada kesempatan. Baik. Khair insyaallah. An-Naba sudah? Insyaallah. Sudah. Tayyib. Tahan sebentar. Bismillah. Akhil Karim. Jazakallah khair. Nama antum? Idrus Rusdi. Idrus Rusdi. Panggilan? Idrus. Idrus. Di Niasnya di sebelah mana? Di Kota Gunung Stolinya. Kota Luhung Stolinya. Jadi Taib. Berawal cik, begini Ustaz. Oh, saya belum tanya. Oh, iya. Belum tanya. Khair insyaallah. Fadal. Apa yang mau disampaikan? Kita punya organisasi di Gunung Stoli dan kita melingkupi warga muslim di Gunung Stoli. Setelah kita berkomunikasi dengan beberapa pengurus masjid, alhamdulillah kemungkinan besar mungkin dengan datangnya saya ke sini meminta Ustaz Adi Hidayat untuk bisa datang ke Nias untuk mengisi kajian atau ceramah. Kurang lebih seperti itu. Tayyibin. Biasa menyaksikan lewat apa? Akhir TV. Akhir TV dipasang di mana? Di sana wajib parabola. Jadi dapat siaran Akhir TV, di situ kita mulai belajar melihat Ustaz menyampaikan, beberapa warga kita sangat tertarik dengan Ustaz. Baik ya. Dengan cara sistem pengajaran seperti itu. Insya Allah, semua ada guru yang lebih baik dibandingkan dengan saya. Poinnya adalah gini, pernah melihat hafalan ini? Belum Ustaz. Sama sekali. Belum, baru sampai di saya sini. Saya jujur baru 1 bulan kesini rutin melihat. Baik, jazakallah khair. Mas Idrus titip salam untuk teman-teman di Nias. Semoga Allah muliakan teman-teman di sana. Amin. Kita coba sesuaikan jadwal yang ada, tapi sementara barangkali orangnya belum ada, tapi mungkin beberapa bagian dari hal yang bisa bermanfaat bisa kita kirimkan. Mana teman dari panitia? Pak Taufik, antum pakai apa? Pesawat. Pesawat. Kapan mau kembali? Insya Allah besok jam 3 subuh mau ke bandara, pesawat jam 6 balik lagi ke Nias. Pesawat jam 6. Apa yang dibawa di kopernya? Yang pasti. Ya, ada penuh bagasinya? Tidak, Ustaz. Berapa kilo bisa bawa? Kalau untuk ke Nias 10 kilo, tapi kalau dari Jakarta ke Medan 20 kilo. 20 kilo, baik. Bisa Bapak bawa berapa buku? 50 buku bisa bawa? Insya Allah bisa? Boleh, insya Allah. Kalau untuk sebanyak 50 buku, kita punya ekspedisi. Oh. Ekspedisi akan bawa ke ekspedisinya Nias. Punya antum? Bukan. Baik. Oh, luar biasa ya. Kalau punya, nanti bolehlah kita bisa gunakan. Taib, khair insya Allah. Ya, kenapa? Baik, 1 dus 40, 2 dus lah ya, 80 ya. Antum bawa 80, insya Allah. Kirimkan ke sana. Titip salam untuk teman-teman di Nias. Allah, dan semoga sahabat-sahabat di Nias, Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ada guru-guru yang mungkin lebih baik dibanding saya di sekitaran, sekalipun kita belum pernah bertatap wajah, silakan ambil manfaat dari guru-guru sekitaran dulu, insya Allah kita nanti sesuaikan, bila Allah menghendaki hadir di sana, semoga kita berjumpa dan Allah muliakan Anda semua, insya Allah. Mas Yudhus, terima kasih, saya mau menyelesaikan urusan dengan orang laut dulu ya. Wah, izin. Baik. Sebentar, ini sebagai pengenalan, ya, mau disampaikan, ini untuk antum yang pribadi, dan 80 eksemplar nanti silakan dihubungi. Ini wajahnya, Pak Taufik ya. Nanti bisa disampaikan. Jazakallah khair. Fadhal. Baik. Semester berapa kuliah? Baru semester 4. Semester 4. Baru semester 4. Mau sampai berapa semester? Sampai tiba waktunya aja. Hmm? Sampai di bawah? Tapi berapa semester lagi? Insyaallah lah 4 lagi ya. Insyaallah lah 4 lagi ya. Tayyib. Bismillah. Amma yatasailun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasailun. Anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Jazakallah khair. Sudah pakai at-taisir untuk menghafalnya? Insyaallah sudah, yang juz 30. Juz 30 sudah. Baik, saya cek boleh? Boleh. Boleh. Saya boleh sambil duduk mengecek? Tafadhal. Baik, antum mau duduk? Kalau mau kayak bawakan bangku, serius. Berdiri? Berdiri atau duduk? Cepat putuskan. Berdiri aja. Berdiri, taib. Saya duduk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima. Khalaqal. Bismillah. Baca dulu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baik, ayat kedua. Anin naba'il azim. Ayat ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Keempat. Kalla sayalamun. Kelima. Thumma kalla sayalamun. Balik, ayat kelima. Thumma kalla sayalamun. Empat. Kalla sayalamun. Tiga. Alam naj'alil arda. Alam naj'al. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat pertama. Amma yatasa'alun. Lima. Thumma kalla sayalamun. Tiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Empat. Kalla sayalamun. Baik. Enam. Alam naj'alil arda mihada. Tujuh. Wal jibala autada. Lima. Thumma kalla sayalamun. Posisi? Posisi. Posisi Anda sekarang ada di mana? Depan atau belakang? Posisi kiri. Kiri, baik. Atas, bawah? Di pertengahan. Di pertengahan. Taib. Alam naj'alil arda mihada. Quran surat apa? An-Naba. Surah keberapa? Waduh, belum tahu itu. Ayat keberapa? Ayat ke-6. Ayat ke-6, luar biasa. Biasanya orang ditanya surat, hafal ayatnya tidak hafal. Ini ayatnya hafal, suratnya tidak hafal. Taib, bismillah. Thumma kalla sayalamun. Kurangi 4 ayat. Amma yatasaalun. Tambah 2 ayat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tambah 4 ayat. Alam naj'alil arda mihada. Terus? Wal jibala autada. Kurangin 6 ayat. Kalla amma yatasa'alun. Saya tanya Anda nanti untuk menyempurnakan kekuatan hafalan Anda. Gini, saya tes untuk menemukan kekurangan-kekurangan untuk mempercepat dan penguatan hafalan. Anda keluarkan itu besok nanti, jangan besok, malam ini pulang dari sini. Ingat pesan saya, kerjakan dan jangan tinggalkan, tuliskan, ya deh. Pulang dari sini, Pak Taufik tolong minta kertas, Pak Taufik. Kertas, kertas kosong HVS. Punya pulpen enggak? Di situ. Ada pulpennya. Ada. Baik, kalau enggak ada saya kasih juga malam ini, ya. Lihat sini. An-Nabas sudah diselesaikan hafalannya? Sudah. Baik, enggak usah dilipat, Pak. Ya, saya tidak minta dilipat. Jangan kreatif. Tahan, sudah. Pulpennya sudah punya, Pak, ya. Lihat sini. Fokus baik-baik. Ini kertasnya langsung saya kasih. An-Naba berapa ayat? 40 ayat. Wah, 40 apa 41? 40 apa 41? 40. 40, yakin. Berapa ayat? Ingat-ingat lagi. 40 atau 41? 40. 40, yakin? Yakin. 40 ayat. Baik, lihat sini. Fokus, dibagi dua. Tuliskan di kiri. Kemudian, pegang dulu aja, pegang. Saya cuma tunjuk sedikit untuk mengisyaratkan. Satu, sudah? Sampai 15. Atau Anda bagi tiga dulu, supaya memperkuat hafalan. Tadi saya cek ada hal yang harus sempurnakan. Satu sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30. Sudah? Anda tuliskan seperti ini. Kemudian di sini dituliskan awal ayatnya. Amma. Sudah? Bikin kotak begini dulu. Sudah? Teruskan anin naba'il azim an sampai ke ujung sampai yang ke-30. Di kertas saja. Kertas yang Anda bawa. Kemudian bikin kotak seperti ini. Kotak. Jadi begitu ini satu, ininya amma. Dua, ininya apa. Paham? Tapi jangan digaris begini. Begini saja. Satu sampai 10, sampingnya ada tulisan amma sampai ujung yang 30. Jelas sampai sini? Tahan sebentar. Kertas itu tulis begini. Tulis atasnya kiri. Jelas? 1 sampai 10, kasih garis. 11 sampai 20, kasih garis. 21 sampai 30. 1, tulis ininya amma. Jangan digaris seperti ini, tulis amma saja. 2, tulis an. Paham? Baik, sekarang nanti kertas itu gunakan untuk mengasah ingatan Anda, bolak-balik. Begitu lihat ini dulu, amma yata salun, lihat 1. Alin nabail azim, lihat 2. Jelas? Sampai 10 dulu. 10, kemudian lancarkan. Lihat ammanya, kemudian tutup ininya. Amma yata salun, 1. Thumma kala sayalamun, 5. Alam najalil ardoni hada, 6. Naik lagi ke atas nabail azim, 2. Paham? Kalau sudah ini, tutup yang ininya. 1, 3, 5, 2, 6, 10, 8, 9. Acak ini, kemudian sebutkan ininya. Kalau salah, lihat lagi ke sini. Sudah lancar 10, pindah 11 sampai 20. Paham? Jelas insya Allah? Tanya. Semester 4. Berapa semester lagi? 4 semester lagi. Insya Allah lulus berarti 2 tahun lagi. Siap 2 tahun menghafal Quran? Lulus jadi penghafal Quran siap? Siap mic-nya dipakai? Siap. Siap insya Allah. Kita buat perjanjian, siap? Siap. Anda punya 2 tahun, siap. Dan Anda punya perjanjian dengan saya, disaksikan oleh teman-teman, begitu lulus, Anda hafal Quran. Siap. Siap insya Allah? Siap. Katakan siap? Siap. Katakan insya Allah? Insya Allah, siap. Takbir? Allahu Akbar. Baik. Berapa biaya semester pertamanya, tiap semester? Berbeda-beda. Berbeda-beda, tapi satu tujuan. Al-Baqarah pernah hafal satu juz. Sempat hafal juz amma. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Baik. Tiap semesternya berapa? Terakhir kemarin waktu pembayaran semester 3 itu 5.300.000 ya. Duh. Terus? Besoknya? Ya, saya enggak tahu berapa. Soalnya belum. Kita kalikan lah 5 kali 4 juta. Kali 4, 5 juta kali 4. Rata-rata 5 juta, 20 juta. Ya. Baik, saya berikan pada Anda 20 juta untuk bantu Anda sampai 4 semester berikutnya, tapi jaminannya Anda lulus hafal Quran, siap? Siap. Tayyib. Insyaallah saya bantu 5 jutanya per semester, Anda tinggal tambahkan kalau ada kekurangannya. Anda hafal Quran, begitu lulus sampaikan kita umrah sama-sama. Siap? Siap. Ya? Siap. Tapi kalau kemudian Anda tidak hafal Quran, balikin lagi semuanya. Ya Allah, bismillah. Ini saya berikan hadiah. Pak Taufik, tolong dicatat namanya ya. Nanti berikan nomor rekeningnya kepada Taufik setiap mau semesteran dan sampaikan. Dan setiap saya berikan, saya akan cek perjanjian hafalan Anda. Siap ya? Baik. 30 juz dibagi 4 berapa? 30 juz bagi 4 berapa? 7,5. Baik, setiap semester 7,5 juz. Transferan masuk berdasarkan hafalan Anda 7,5 juz. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Siap. Enggak ada hubungan. Pokoknya saya berikan dan mau hafal berapapun enggak ada masalah. Karena ayat Quran enggak boleh diikat dengan apapun. Baik enggak? Ini saya berikan kepada Anda. Kertasnya tetap di bawah. Siap? Besok ke IBF? Insyaallah. Besok saya tes hafalan Anda 1-30. Di IBF ya. Anda hadir paling depan. Saya akan cari Anda dimanapun Anda berada besok. Pokoknya Anda datang. Siap? Baik. Pulang ke Nias. Jangan sampai pulang sebelum hafal Quran. Begitu pulang, katakan pada penduduk Nias. Saya pulang telah menjadi ahli Quran. Arungi lautan. Dan tunjukkan kepada mereka. Dengan izin Allah, hadirkan Quran di Pulau Nias. Jazakallah khair. Fadal. Fun. Mas, 30 bagi 4. Yang usianya di atas 70 tahun. Baik. Ada masuk informasi, ada seorang yang bisa memberikan gambaran bagi kita, usia di atas 70 tahun, namanya Pak Husni, dan sudah beliau memulai menghafal dengan metode At-Taisir. Ada Pak Husni? Mana orangnya? Masya Allah. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik. Bapak boleh pegang mic-nya? Jazakumullah khair. Boleh maju ke depan? Bapak boleh duduk, Pak. Saya lebih mudah berdiri. Enggak apa-apa, duduk aja, enggak ada masalah, Pak, ya kan? Bismillah. Bapak nama lengkapnya siapa? Husni Tamrin. Kalau tidak pakai mic, Husni Tamrin. Kalau pakai mic? Baik, maksud saya. Nah, mic-nya boleh dipakai begini ya. Bismillah. Sudah nyala, Pak. Baik. Nama Bapak lengkapnya? Husni Tamrin. Husni Tamrin. Bapak lahir di mana? Di Kabupaten Agam, namanya Lubasung. Di Agam, Masya Allah. Sumatera Barat, Pak ya? Di Padang. Saya familiar dengan beliau ya? Baik, Insya Allah. Bapak tinggal di komplek ini? Sama anak di Villa Jakastia. Villa Jakastia, ya. Tetangga kita di sini. Dari Villa Jakastia. Jadi masjid ini, teman-teman sekalian, alhamdulillah, dibangun, dihadirkan berdasarkan kontribusi dari teman-teman di warga sini. Semoga Allah berikan pahala mengalir untuk teman-teman. Ada di Villa Jakastia itu yang sebelah sini. Jadi kalau Anda masuk dari sana itu Villa Jakastia. Masuk, tolong masuk dengan tenang, nyaman. Karena alhamdulillah warga komplek memberikan akses yang mudah untuk kita mengaji ke sini. Yang ini PTM, Pondok Timur Mas. Yang sana Green View. Ya. Di beliau tinggal di Villa Jakastia. Bapak usia berapa? 78. 78, Masya Allah. Ada yang lebih daripada beliau, yang ikhwan? Baik, Pak, sudah menghafal At-Taisir? At-Taisir insyaAllah. Sudah menghafal. Surat apa, Pak? Yang utama itu At-Taisir. Tapi tambah-tambahnya Az-Zaniyat. Az-Zaniyat. Bapak At-Taisir sudah hafal An-Naba sudah? InsyaAllah. An-Naba insyaAllah. Baik, boleh saya cek? Boleh sedikit. Baik, bismillah, Pak. Ta'ud, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Ayat 2. Anil naba'il azim. Ayat 3. Alladzihum fi'i mukhtalifun. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 5. Summa kala saya lamun. Saya tukar, Pak. 5. Summa kala saya lamun. 4. Kala saya lamun. 3. Alladzihum fi mukhtalifun. 2. Anil naba'il azim. 1. amma yatasalun. Tiga. Alladzihum fi muktalifun. Lima. Summa kalla sayalamun. Suratnya surat apa? Apa? Suratnya surat apa? Surat An-Naba. An-Naba. Surat ke-78. 78. Summa kalla sayalamun. Ayat keberapa di An-Naba? Ayat kelima. Posisi? Posisi bukunya lain-lain. Oh, belum lihat. Sebelah atas kali. Oh, kiri sebelah atas. Masya Allah. Tayyib. Ayat yang keenam. Alam naj'al alil mihada. Alam naj'alil arda mihada. Baik, saya bacakan ayatnya. Bapak tunjuk nomornya. Bismillah. Ya. Wal jibala autada. Ayat keberapa? Ayat ketujuh. Baik. Diulang. Wal jibala autada. Baik. Ayat keenam apa? Alam naj'alil arda mihada. Tujuh. Wal jibala autada. Baik. Kalla sayalamun. Ayat keempat. Ayat empat. Bapak usia 78. Bacakan ayat 7 dan 8. Tujuh. Alam nadail ar. Wal jibala autada. Masyaallah. Delapan. Wa khalaqnakum azwaja. Cucu ada berapa? Cucu ada 18. 14. Alhamdulillah. Taib. Pak, ayat ke-14. Ayat ke-14. Baik, ada yang mau bisa bantu? Ayat ke-14. Wa anzalna, kata kuncinya. Wa anzalna. Oh ya. Wa anzalna. Wa anzalna. Wa anzalna minal mu'sirati wa ansajaja. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan, lihat fokus baik-baik ya. Keinginan kuat untuk menghafal, kita bisa batasi dari ayat sekian sampai ayat sekian. Beliau sungguhnya sudah ada hafalan-hafalan. Beberapa bagian itu dihadirkan kembali dengan kekuatan untuk menangkap memori yang sudah dihadirkan. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda, perhatikan teman-teman sekalian, beliau berusaha menghafalkan dalam usia di puncak 78 tahunnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, An-Naba insya Allah ditanamkan dalam jiwanya dan punya semangat untuk menghafalkannya. Maka saya ingin sampaikan pesan pada hari ini, jika yang 78 saja punya semangat kuat untuk bisa menghafalkannya dan membuktikan pada Anda hafalannya, maka kita yang belum sampai pada usia itu, sesungguhnya masih punya kesempatan yang lebih kuat lagi dan kita menghadirkan semangat untuk bisa bersaing dalam kebaikan. Siap insya Allah? Pak Husni mau apa? Ini sebetulnya kawan kami. Kawan di masjid, kawan beraktivitas, makanya saya sangat familiar. Dan kawan dalam berolahraga. Beliau 78 tahun masih main pingpong teman-teman sekalian. Dan luar biasa. Anda, kalaupun Anda main, belum tentu bisa menang lawan beliau. Belum tentu kalau Anda gak bisa main pingpong. Itu pasti beliau menang. Baik. Pak, Bapak mau apa? Kalau bukunya udah lengkap. Ini ada, ini ada. Ya, baik. Buku ada, mushaf ada. Yang belum ada apa? Baik. Bapak saya lihat ada sepeda. Pakai sepeda tiap hari. Sepedanya mau ganti apa enggak? Ah, terserah. Bapak dapat hadiah 5 juta rupiah. Mau pakai sepeda, mau sepedanya ganti, mau gunakan yang lain, dan semoga dengan itu hafalan menambah. Siap insya Allah? Siap. Siap. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair Pak Husni. Bapak boleh bangkit lagi berdiri. Baik. Jazakumullah khair. Boleh kembali. Kami perkenalkan sahabat kami, Bapak Husni, masih semangat untuk menghafal. Dan tiap malam setelah beliau menunaikan sholat maghrib, ini punya kelas khusus untuk bisa memanfaatkan sisa waktu beliau di waktu-waktunya untuk bisa menghafal Quran. Setiap pada maghrib dan pada isya, Pak ya? Baik. Pada zuhur, pada asar. Pada zuhur, pada asar. Baik ya, pada maghrib, pada isya. Pada subuh? Pada subuh juga. Pada subuh juga ya, jadi pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Pada duha? Pada duha enggak. Pada duha juga enggak ya. Jadi dari 5 waktu ini. Baik. Nanti silahkan di lain waktu kita berbagi tips kembali dan semoga Allah muliakan Bapak insyaAllah. Jazakallah khair. Boleh kembali Pak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak datang bawa mic, pulang bawa mic. Ya, kami biasa berdiskusi dengan beliau karena keseharian. Kadang kita bercanda dalam kebaikan, canda yang insyaAllah menghadirkan manfaat. Teman-teman, saya kira untuk materi dan simulasi kita cukupkan untuk malam ini. Saya izin menyampaikan beberapa pengumuman. InsyaAllah kita mendekat pada Ramadan. Saya berikan pesan, manfaatkan waktu untuk memaksimalkan. Ingat pesan saya, kalau Anda ingin jadi ahli Quran, mulai hari ini, latihan banyak membaca ayat yang ingin Anda hafalkan. Yang kedua, besok kami akan ada di IBF, jadwalnya 16.30. Saya akan mulai di sana, sampai kisaran mendekat ke jam 6. Besok saya sampaikan 4 rahasia di Quran dan hadis untuk mempercepat hafalan Quran kita. Nanti kemudian kita akan coba uraikan, itu lebih daripada yang ini. Kita besok simulasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sempat nanti hadir di sana, Anda tersambung dengan Akhyar TV, nanti kita bergabung khususnya untuk berikrar supaya kita bisa menjadi ahli Quran insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, dan nanti Ramadan saya barangkali 20 hari pertama nanti barangkali tidak ada hadir taklim bersama kita semua, tapi di 10 hari terakhir saya i'tikaf membersamai Anda semuanya dan kita punya syiar insyaallah. Syiarnya adalah menjadi penghafal Quran dan menjadi penghafal Quran atas di bulan Ramadan dan menjadi alumni Ramadan penghafal Quran. Di bulan Ramadan tahun ini kita akan usahakan untuk bisa menghafal Quran dalam 30 hari 30 juz dan kita manfaatkan itikaf sebaik mungkin. Selesai Ramadan kita harapkan hafalan Quran kita bisa maksimal insyaallah. Baik, ini ada pesan dari teman-teman, ada peluang untuk beramal soleh. Di sini kita akan memberikan fasilitas lebih untuk pembangunan toilet dan sebagainya. Anda yang mau berpartisipasi silakan. Ini dari masjid menawarkan amal baik. Saya tunggu sampai pekan depan. Kalau pekan depan tidak selesai anggarannya, saya yang selesaikan anggarannya. Jadi kita bagi-bagi. Kalau Anda mau terlibat silakan. Barangkali ada pahala setiap orang masuk dan dapat pahalanya. Saya perkenankan. Saya bukan pribadi yang gemar mengumpulkan sumbangan, tidak. Tapi kalau ada pesan disampaikan, saya sampaikan dan silakan kontribusi. Kalau tidak, kita yang terbaik yang bisa kita berikan. Baik teman-teman, ini ada anggaran kurang lebih 80 juta rupiah untuk pembangunan itu. 30 juta sudah dimiliki, tinggal 50 juta lagi. Waktu punya sepekan, Anda yang mau berbagi silahkan, manfaatkan. Kalau ada rezeki silahkan, kalau tidak pekan depan saya selesaikan dan mudah-mudahan kebaikan ada untuk Anda semuanya. Baik, terakhir, siapa yang paling jauh lagi? Baik, kalau tidak ada untuk yang akhwat khusus, tolong titipkan nama Anda di panitia. Setelah kajian ini, saya ingin Anda pulang, insya Allah mendapatkan sesuatu. Yang paling jauh dituliskan, baik yang paling jauh mohon dituliskan. Nanti insya Allah panitia memberikan satu bekal minimal mushaf atau buku untuk dibawa pulang. Insya Allah untuk Ramadan ini, materi-materi Ramadan kami akan sampaikan pertama di Trans TV. Kita nanti menjelang buka ada kultum. Kultum itu akan disesuaikan dengan kebutuhan amalan harian Ramadan. 10 hari pertama saya sampaikan pembuka Ramadan, mana yang paling banyak untuk bisa diamalkan. 10 hari kedua saya sampaikan amalan-amalan Quran Sunnah sesuai dengan harinya. 10 hari ketiga kita kemudian tutup dengan gambaran-gambaran di Quran dan Sunnah untuk memanfaatkan 10 hari terakhir. Waktunya setiap nanti menjelang maghrib, setiap hari-hari Ramadan. Selanjutnya kita sampaikan kajian Kitabus Siyam langsung nanti dari Akhyar TV, dari waktu-waktu yang lain untuk memberikan pembekalan pada kita. Anda yang tertarik dengan buku ini, kami nanti akan titipkan dan kopi sendiri silakan. Saya tidak jualan dalam hal ini, Anda titipkan, sebarkan kembali. Nanti mungkin kami akan berikan beberapa kopi untuk masjid-masjid yang di sana bisa diperbanyak kembali. Teman-teman, jadilah Anda saudara satu dengan yang lainnya. Ikatkan ukhuwah kita, gandeng teman-teman dengan yang lainnya. Jadi penghafal Quran yang baik. Dan insya Allah kita ke surga bergandengan tangan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.